Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak akan pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim memuji sang pencipta Allah dengan penuh keyakinan makna kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa yang mengatur seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Dia zat yang maha adil, maha bijaksana, maha kuasa, maha perkasa. Amat luas rahmatnya bagi orang-orang yang beriman dan juga amat berat siksanya bagi orang yang membangkang. Dia dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita agar bisa berhubungan dengannya dengan kalimat sederhana yang mudah untuk diucapkan dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita dipenuhi di roda kehidupan muka bumi ini, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah secara langsung untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh sang pencipta Allah. Sebaik-baik suri tauladan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah dan dibalas dengan rahmat yang sangat luas. Rahmat Allah, sering kami ulangi, sangat luas. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar selalu memuji dan memuja Allah kalau kita selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seperti biasa, saudaraku seiman, kita bertemu sebulan sekali membahas tokoh-tokoh yang terbaik dari kalangan manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi, pernah berkata, Allah telah melihat ke hati-hati hamba-hamba, maka ditemukanlah hati Muhammad hati yang paling bersih dan suci. Maka dipilihlah dia sebagai utusan terakhir. Dan setelah itu dilihatlah hati-hati yang bersih setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ditemukan hati para sahabatnya adalah hati yang paling layak untuk menjadi pendamping dan pendukungnya. Kita sedang bicara, teman-teman, tokoh-tokoh yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi sang utusan. Orang yang atau orang-orang yang sudah mengorbankan waktunya, fikirannya, hartanya, jiwanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tokoh-tokoh yang paling layak untuk kita selalu telusuri kisah-kisah hidup mereka. Semua hidupnya dan hampir seluruh satu generasi sahabat, semuanya itu menjadi contoh yang terbaik bagi umat. Mereka bagikan bintang-bintang yang terang di langit di malam hari, dan bagikan sinaran matahari di siang hari, dan bagikan air hujan yang sejuk di waktu musim kemarau. Setiap kali kita membaca lembaran-lembaran kisah mereka, kita selalu saja mendapatkan tambahan keimanan, tambahan ilmu, padahal mereka melalui kehidupan seperti kita. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mempelajari tentang kisah mereka walaupun hanya sebulan sekali adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai kaum muslimin. Kita akan buka tokoh kita ini, seorang sahabat yang sangat cerdas, tetapi sedikit umat yang mengetahui tentang kisahnya, yaitu Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu, dengan sebuah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini memberikan gambaran kepada kita sebagai seorang muslim, kalau mau mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat, mau selalu bahagia di dunia, baik dalam keadaan kita lagi lapang ataupun susah, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, maka Allah menawarkan transaksi dengannya. Kalau kita transaksi dengan manusia, bisa untung, bisa rugi. Bahkan sering kali terjadi penipuan. Tapi kalau transaksi dengan sang pencipta Allah, maka tidak akan pernah ada kerugian. Allah menyebutkan masalah itu di dalam surah As-Saff, ayat 10 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yakfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalikal fawzul azim. Yang artinya, hai orang-orang beriman, sudahkah atau sukakah kamu aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan, investasi yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Gak akan ada penderitaan di dunia, gak akan ada penderitaan di akhirat. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yakini semua hukum-hukum yang telah diturunkan dan diterapkan, begitu juga beriman tentang risalah utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya balasannya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Semua kesalahannya akan dibersihkan. Dan memasukkan kamu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat ini, teman-teman sekalian, diangkat oleh penulis buku kita yang menulis tentang sirah sahabat dan kita bedah, yaitu Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau mengangkat di awal pembukaan judul ini karena ingin menitikberatkan sebuah pesan. Seakan-akan beliau ingin menyampaikan bahwasannya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim sangat memahami makna ayat ini. Sehingga semua yang mereka lakukan dari aktivitas sehari-harinya selalu dihubungkan dengan perniagaan dengan Allah. Mau melakukan kegiatan apapun harus diikuti dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, sesuai dengan instruksi Allah dan Rasulnya. Mana halal mereka nikmati dan perintah mereka kerjakan, dan mana haram mereka jauhi. Begitu juga mereka selalu berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama ini, baik dengan dakwah, dengan pedang, ya, dengan lisan, ya, dengan hati, mengingkari kemungkaran. Maka karena itu mereka semuanya tegar di atas agama Allah, dan ternukil kisah-kisah mereka sampai ke zaman kita sekarang yang sudah sekitar 1400 tahun berlalu dan terus-menerus menjadi pelajaran buat kita. Saudaraku seiman, ketegaran para sahabat ini bisa menjadi penyebab daripada hidayahnya orang lain, dan ini berlaku bagi siapapun. Siapapun di antara kita, teman-teman, tegar di atas agama Allah, mana yang diperintahkan Allah dia jalankan, mana yang dilarang dia jauhi. Maka hal ini akan membuat bisa menjadi penyebab hidayahnya orang lain, walaupun sebenarnya dia tidak sedang mendakwakan masalah itu. Apalagi kalau dia dakwakan. Dan itu kita akan mulai kisah Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu al-Jumahi radhiyallahu anhu ini dengan kisah seorang sahabat yang menjadi penyebab hidayah dia. Namanya Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Siapa Hubayb bin Adi ini? Salah satu dari utusan Nabi alaihi salatu wassalam untuk melakukan penyerangan atau syariah, yang tadinya sebenarnya dia diperintahkan untuk mengajarkan agama kepada satu kaum, lalu mereka berkhianat. Ringkas cerita, dia dikhianati oleh kaum yang meminta untuk diajarkan agama. Maaf, tadi saya keliru mengatakan syariah, bukan syariah. Dia diutus untuk mengajar satu kaum, ternyata di tengah jalan dikhianati, kemudian ditawanlah dia, lalu suku itu menjualnya kepada Quraisy. Quraisy pada saat itu baru saja dikalahkan di Badr, dan mereka sangat sakit hati karena mayoritas pimpinan mereka meninggal dunia. Maka apapun cara yang bisa membuat mereka balas dendam kepada muslimin, mereka lakukan. Maka pada saat orang-orang suku ini menawarkan menjual Hubayb kepada Quraisy, Quraisy langsung membelinya. Tujuannya hanya untuk disiksa saja dan dibunuh. Tapi mereka bukan mau bunuh biasa, ya. Mereka akan membunuh dengan cara yang menyakitkan, sebagaimana akan kita gambarkan nanti. Pada saat Hubayb didatangkan di Mekah dan digiring di sebuah lokasi di Mekah yang semua masyarakat Mekah pada saat itu hampir seluruhnya hadir, baik laki-laki, perempuan, anak kecil, dan mereka punya hak untuk menyiksa, dan terserah mau disiksa dengan cara apa, mau dilempar, mau melempar tombak kah, melempar batu kah, memotong bagian tubuhnya khubaib kah, pokoknya bebas dan semua boleh melakukannya. Maka bersoraklah masyarakat maka pada saat itu berpesta untuk membunuh Khubaib radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, Khubaib lalu digiring, diikat tangannya di sebuah kayu, dan kayu itu dibentuk seperti salib, ya, di kiri kanan tubuhnya dan juga dari belakang kepalanya sampai ke kakinya itu diikat, sehingga dia dipaksa jalan dengan cara seperti itu dengan dirantai seluruh tubuhnya. Dan pada saat itu digiring, orang semua bersorak-sorak, ya, di Mekah itu dengan gembira menyiksa, mencaci maki, menghina. Akhirnya Khubaib pada saat tiba di satu lokasi yang akan dia dihukum di situ mati, dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan orang-orang Quraisy ini, mereka berbondong-bondong datang di saf pertama, kalau bisa untuk menghukum dan menyiksa Khubaib. Waktu itu di depan-depan itu semua adalah tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal, diantaranya Abu Sufyan dan yang lainnya. Maka pada saat itu, Sa'id bin Amir, dalam keadaan musyrik tokoh kita ini, dan dia walaupun masih muda, dia punya fisik yang sangat kekar dan kuat, dan dia bisa bersaing masuk di celah-celah antara orang-orang Quraisy untuk datang ke depan, sampai dia berada di depannya Khubaib. Dan dia saksikan sendiri dengan mata kepalanya apa yang dilakukan oleh Khubaib. Dia penasaran akan diapakan orang ini dan akan apa respon dia pada saat akan ada pembantaian massal seperti ini. Nantinya satu orang tapi dikeroyoki dengan sekian banyak orang gitu. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dia mengatakan Khubaib radhiyallahu anhu, "Wahai Quraisy, kalau kalian izinkan aku sebelum kalian bunuh untuk sholat dua rakaat, maka itu sangat baik." Mereka bilang, "Sholat sesukamu. Yang jelas kami akan membunuhmu." Maka Khubaib pun sholat dua rakaat menghadap kiblat. Dan di situ Sa'id bin Amir memperhatikan, masih dalam keadaan musyrik. Apa yang dikerjakan oleh Khubaib? Dia sholat, dan sholatnya itu cukup berbekas bagi Sa'id. Dengan sangat tenang, tuma'nina, dari takbiratul ihram, dari ruku, dari i'tidal, dari sujud. Luar biasa sampai salam. Dia pun tidak pernah mengenal sholat dalam Islam, tetapi dia sangat tertarik melihat gerakan-gerakan sholat dan bagaimana ketenangan Khubaib dalam mengerjakan ibadah tersebut. Setelah selesai, dia mengucapkan kalimat Khubaib ini mengatakan, "Hai Quraisy, demi Allah, kalau seandainya bukan karena kalian mengatakan aku sengaja menunda-nunda sholatku, ya karena aku takut mati, niscaya aku akan memperlama sholatku." Kemudian Khubaib dipeganglah, diikat, ya, ditancapkan kayu yang ada di belakangnya di tanah, kemudian diberdirikan, ya, lalu kemudian mulailah mereka menyiksanya. Tentu banyak riwayat yang menjelaskan masalah siksaan, walaupun secara global, bagian anggota tubuh Khubaib, ya, dicuil, dipotong, sepotong demi sepotong, sampai dia meninggal dunia radhiyallahu anhu. Maka Khubaib pada saat lagi disiksa, ada yang iris mukanya dengan pedang, ada yang membawa api dicolokin di badannya, ada yang segala macam siksaan luar biasa gitu. Lalu sampai pada tingkat waktu darah lagi ngucur dan dia kelihatannya kesakitan, Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam sempat berkata, "Wahai Khubaib, apa kau mau kami bebaskan kamu dari siksaan ini dan kami gantikan Muhammad di posisimu?" Cuma pertanyaan. Mereka tidak mungkin menangkap Nabi SAW. Maka mereka kaget pada saat Khubaib dalam kondisi sakit pun mengatakan, "Tidak demi Allah. Aku bahkan tidak ingin merasa tenang berada di tengah-tengah keluargaku, makan, minum, duduk sama istri sama anakku, sementara Muhammad tertusuk dengan sepotong duri kecil." Maka setelah itu pun orang-orang Quraisy ramai-ramai melemparinya segala macam sampai dia meninggal dunia. Setelah kejadian itu teman-teman sekalian, ya tentu sebelum kejadian itu, sebelum saya lanjutkan, Khubaib ini sempat waktu melihat mereka berkumpul dan mereka menyiksa, maka dia menyebutkan syair setelah dia mendoakan orang-orang Quraisy itu. Kata Sa'id yang meriwayatkan kisah ini, nanti dia masuk Islam, dia mengatakan, "Aku mendengarkan Khubaib mendoakan agar semua yang ikut partisipasi menyiksanya agar dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihukum mati. Dengan perkataannya, 'Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, bunuhlah mereka semua, dan jangan sia-siakan seorang pun dari mereka.'" Kemudian ia menyebutkan syair yang masyhur, dan syair ini dihafal oleh Sa'id dalam kondisi dia masih kafir, karena dia berbekas dengan kekokohan Khubaib dalam mempertahankan keyakinannya. Khubaib berkata, "Kelompok-kelompok di sekitarku telah sepakat memprovokasi kabilah mereka dan menghimpun segenap kekuatan. Mereka mendekatkan anak-anak dan wanita-wanita mereka. Lalu aku didekatkan dengan batang panjang yang kuat. Kepada Allah aku mengadu keterasinganku setelah deritaku dan apa yang mereka kumpulkan untukku di pembaringan ini. Ranjang ini membuatku sabar atas apa yang diinginkan dariku. Maksudnya mereka akan membunuh. Mereka telah mencincang dagingku dan telah gersang hasratku. Artinya betul-betul tubuhnya lagi dicopot-copotin, lagi dilukai, lagi disakiti segala macam dan dia masih hidup. Gersang hasratnya artinya sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup lagi. Mereka telah memberikan pilihan antara kafir dan mati padaku. Jadi suruh pilih, kalau kamu murtad, bisa kami selamatkan. Kedua mataku telah berlinang tanpa air mata. Artinya aku akan menolak itu, walaupun air mataku habis. Aku tak pernah di bagian mana aku tidak peduli di bagian mana aku berbaring saat dibunuh. Asalkan semata karena Allah dan mati sebagai muslim. Itu adalah karena zat ilahi jika dia berkehendak. Setelah itu, setelah perkataan syair yang masyhur, tentu masih ada potongan syairnya, dia mengatakan, ia memberkahi setiap sendi-sendi yang tercabit dan terpisah. Lalu kemudian mereka membunuhnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, matilah Khubaib bin Adi radhiyallahu anhu. Semua Quraisy bubar. Seperti layaknya orang yang pesta pora menyiksa orang, dianggap sudah jadi bangkai Khubaib, mereka tinggalkan. Semua bubar, kecuali Sa'id bin Amir. Dia duduk di dekat jenazahnya Khubaib, terus merenungi. Apa yang diyakini oleh orang ini? Apa yang membuat dia sampai seperti ini? Bukankah dia bisa mengatakan, baiklah, saya akan tinggalkan agama Muhammad. Kemudian nanti dia kembali lagi ke agama itu. Yang penting dia tidak disiksa. Apa yang bisa membuat orang bersabar? Kepalanya luka, wajahnya luka, badannya seluruh luka. Bahkan tidak tersisa sedikit pun dari potongan tubuhnya kecuali semuanya terluka. Dan dia mati, berani mati dalam keadaan tersebut. Bahkan masih sempat membela Muhammad SAW ya, pada saat Abu Sufyan memberikan opsi untuk Muhammad SAW yang menggantikan dia. Dia terus merenungi beberapa saat. Maka setelah itu hatinya tergerak. Dia lalu mengatakan, kalau memang ini terjadi, maka saya harusnya mengambil pelajaran. Maka Sa'id pada saat itu pun mengambil pelajaran. Bagaimana orang ini sangat kokoh dalam pendiriannya, dan juga berarti apa yang dia yakini ini adalah sebuah kebenaran. Lalu kemudian dia mengambil langkah untuk menuju ke Madinah. Sebelum perang Khaybar, dia pun akhirnya masuk Islam radhiyallahu anhu. Ini yang tadi sempat kita singgung teman-teman sekalian, bahwasanya keteguhan seseorang dalam melakukan perbuatan atau perintah agama bisa menjadi penyebab orang lain berhidayah, mendapatkan hidayah. Khubaib tadi sangat kokoh dan tabah. Mungkin di mata kita, kasat mata, dia kesakitan. Tapi bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala, kata sebagian ulama, bagi orang mukmin yang memang sedang diuji oleh Allah dengan siksaan dari para musuh, Allah hilangkan rasa sakit itu atau hanya mendatangkan sebagian kecil seakan-akan dia cuma dicubit atau hanya kena sedikit coretan dari benda tajam. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, tidak akan dirasakan rasa sakit mati itu oleh orang mati syahid kecuali seperti cubitan saja. Dimulai dari siksaan sampai dia mati, maka akan dirasakan hanya sebatas itu saja. Maka beda dengan apa yang kita bayangkan, karena seringkali syaitan membuat seseorang itu ketakutan kalau akan disiksa oleh musuh. Seakan-akan yang dia bayangkan betul-betul sakitnya pada saat tangannya dipotong, pada saat perutnya ditusuk. Padahal sebenarnya Allah Azza wa Jalla akan menolong dia sebagaimana Ibrahim alaihissalam ditolong api menjadi dingin karena keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Musa alaihissalam diselamatkan ya, dari kejaran Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun. Sebagaimana Maryam alaihissalam dihilangkan atau dikurangi rasa sakit pada saat melahirkan dan bisa mengguncang pohon kurma yang sangat kuat sehingga dia bisa makan dan mengembalikan atau memulihkan kekuatannya. Maka teman-teman sekalian, pelajaran ini luar biasa. Poin penting di sini adalah bagaimana Khubaib radhiyallahu anhu selain mati syahid dan meninggal dalam keadaan mulia karena mempertahankan keyakinannya, ternyata dia menjadi penyebab hidayahnya Sa'id bin Amir yang akan kita bahas kisahnya. Seluruh kisah Sa'id bin Amir akan kita bahas ke depan. Seluruh amal-amal soleh yang dia kerjakan dipanen oleh Khubaib hanya karena dia penyebabnya. Oleh karena itu teman-teman, ini pelajaran penting. Setiap ada kesempatan untuk berbagi kebaikan, jangan ditunda. Ta'lim, ajak orang. Apa saja, ingatkan sesuatu. Dari mana kita tahu teman-teman, ternyata nanti dia menjadi seorang ulama besar. Hampir, kalau saya telusuri kisah para ulama-ulama dulu, ya, banyak sekali kisah mereka, hampir mayoritasnya, itu tadinya gara-gara orang tuanya suruh dia belajar misalnya, atau karena dia lihat sebuah kejadian yang memicu dia ingin mengetahui tentang Islam, dan itu akhirnya membuat dia jadi belajar Islam, jadi ulama besar. Jadi orang yang menjadi penyebab tadinya dia mau belajar, itu ternyata panen pahalanya. Ya. Ini juga sudah kita singgung pada saat membahas sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana setelah beriman kepada risalah Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang terjadi adalah beliau langsung mendakwahi sahabat-sahabat dekatnya. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya. Kemudian Zubair bin Awam. Semua ini orang-orang yang diantaranya mayoritas dijamin masuk surga. Maksudnya Islam di tangan Abu Bakar, yang berarti Abu Bakar panen pahalanya. Ya. Bilal yang didengar telapak kakinya terompas, sandalnya yang didengar oleh Nabi SAW di surga, ya, itu sebelum dia meninggal dunia, itu juga semua dipanen pahalanya oleh Abu Bakar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kesungguhnya aku dibandingkan Abu Bakar hanya seperti salah satu dari bulu dadahnya dia saja. Jadi tidak ada, dibandingkan amalnya itu sangat jauh. Karena kenapa? Kokohnya dalam keyakinan bahwasanya ini agama benar, kemudian dia pun menyampaikan kepada orang lain tanpa ada keraguan. Ingat teman-teman ya, kita kalau menyampaikan sesuatu, kita sendiri ikuti itu dengan keraguan, tidak akan sampai kepada orang yang dijadikan sebagai target. Tapi kalau kita sampaikan dengan penuh keyakinan ini sebuah kebenaran, walaupun kita bicara sedikit saja, sudah cukup membuat itu berbekas pada orang yang kita jadikan sebagai target. Teman-teman sekalian, Sa'id bin Amir ini, judul yang sengaja saya berikan sebagai simbol beliau adalah simbol kecerdasan. Kecerdasannya dalam arti kata di sini adalah bagaimana dia memilih Allah dan Rasulnya serta mendahulukan akhirat dari dunia. Kisahnya juga beranjak daripada sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menjadi khalifah, salah satu kiprah yang paling besar yang Umar bin Khattab lakukan adalah beliau hati-hati sekali dalam memilih gubernur dan wali kotanya. Atau wali kotanya, Umsir. Setiap kota beliau kasih satu orang yang memimpin di sana. Dan beliau betul-betul menyortir orang-orang itu dinilai dari sisi ya, persahabatannya dengan Nabi SAW, dinilai dari pengorbanannya dalam agama, dan bagaimana kezuhudannya terhadap dunia. Kalaupun ada orang yang ternyata hidupnya siap untuk berfoya-foya misalnya, atau terbuka pintu untuk itu, maka oleh Umar bin Khattab ditutup. Salah satu kota yang sering bergejolak di zaman Umar bin Khattab karena banyaknya keluh kesah masyarakatnya, dan hampir setiap wali kota yang ditunjuk di sana selalu saja oleh masyarakatnya mereka minta kepada Umar ganti. Jadi ada dua kota di wilayah kekuasaan Umar bin Khattab sering kali ganti wali kota, yaitu Hims di negeri Syam dan juga Kufa di Irak. Dua-duanya ini paling banyak pergantian wali kota pada saat itu karena banyaknya keluh kesah yang disampaikan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mulai berpikir, kira-kira Hims ini cocoknya orang siapa? Harus sosok orang yang punya pendirian kuat dan memang tidak terpengaruh dengan dunia. Karena Hims di negeri Syam itu adalah wilayah yang tadinya dikuasai oleh Romawi. Dan kehidupan mereka masih berbekas dengan kehidupan Romawi. Dengan kemegahannya, dengan kecantikan wanitanya, dengan fitnahnya banyak sekali, harta yang melimpah. Maka butuh seseorang yang bisa memimpin itu. Setelah istikharah, Umar bin Anu akhirnya terfikir untuk menunjuk Sa'id bin Amir sebagai wali kota Hims. Waktu lagi dipanggil Sa'id bin Amir oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur atau maaf wali kota di tempat yang dia tunjuk tadi, Hims, maka sempat Sa'id menasihati Umar. Karena waktu itu masih baru-baru Umar menjadi khalifah. Sa'id tadinya dipanggil untuk ditunjuk oleh Umar. Tetapi di sini, Sa'id waktu datang, dia tidak pakai tanya, kenapa saya dipanggil Amir Mukminin. Dia begitu ketemu Umar, dia ingin cari pahala. Maka dia langsung mengatakan, wahai Umar, aku berwasiat kepadamu, agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Sekarang engkau pemimpin nih. Semua urusan yang berhubungan dengan masyarakatmu, kau harus takut kepada Allah dalam masalah itu. Dalam arti kata, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Selama haram, Allah haramkan, hukum mereka yang melanggar. Selama benar, dukung mereka. Kalau memang itu benar di mata Allah. Hai Umar, aku wasiatkan kepadamu agar engkau takut kepada Allah dalam urusan manusia. Dan jangan engkau takut kepada manusia dalam urusan Allah. Jangan terbalik, karena mau cari ridhonya manusia, maka kau tinggalkan atau melanggar hukum Allah. Ucapanmu jangan pernah menyalahi perbuatanmu. Sebab ucapan yang terbaik adalah yang dibenarkan oleh perbuatan. Kau suruh sesuatu, kau harus menjadi orang yang pertama melaksanakannya. Kau larang sesuatu, kau harus menjadi orang pertama yang meninggalkannya. Wahai Umar, perhatikanlah dengan baik orang yang telah Allah percayakan kepadamu urusannya. Dari kaum muslimin, baik mereka yang jauh ataupun yang dekat. Sekarang Allah manahkan kau memimpin sekian luas wilayah Islam. Semua individu muslim itu tanggung jawabmu sekarang. Hati-hati, mereka bisa menuntut pada hari kiamat. Cintailah mereka sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri dan keluargamu. Dan buatlah mereka membenci apa yang engkau benci untuk dirimu dan keluargamu. Artinya, apa yang mereka kau tidak suka buat dirimu dan keluargamu, jangan juga kau lakukan pada mereka. Goncangkanlah kumpulan manusia untuk menuju kepada kebaikan. Selalu sibuk, perintahkan mereka, tegaskan mereka agar selalu patuh kepada Allah. Dan jangan engkau khawatir terhadap kecaman orang selagi di jalan Allah. Maka Umar menjawab kepada Sa'id, wahai Sa'id, siapa yang mampu melakukan itu? Kata Sa'id, yang mampu melakukan adalah orang sepertimu, hai Umar, yang telah diberikan Allah kepercayaan untuk mengurusi permasalahan umat Muhammad. Tidak ada lagi jarak antara orang seperti kamu dengan Allah. Dan nanti akan kita bahas di dalam pelajaran kita insyaAllah, bagaimana pemimpin-pemimpin itu sebenarnya kalau mereka bertakwa kepada Allah, mereka sangat dekat dengan Allah. Bahkan salah satu orang yang diijabah doanya adalah pemimpin yang adil. Maka Sa'id memahami masalah, kemudian dia menasihati Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata pada saat itu, ya, hai Sa'id, aku memanggilmu dengan tujuan akan menunjukmu menjadi wali kota di Hims. Begitu mendengar kata wali kota, diangkat, ditawarkan langsung. Dia begitu iya, langsung disuruh pergi, bertugas. Namun Sa'id tiba-tiba menanggapi dan mengatakan, jangan engkau uji diriku, wahai Amir Mukminin. Umar berkata, maksudnya jangan engkau uji aku. Ini nanti jadi fitnah buat aku ini. Sudah cukup, aku biarkan aku ibadah, jangan diganggu. Maka kata Umar, demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu, hai Sa'id. Karena kamu dan yang semisalmu, maksudnya para sahabat-sahabat Nabi, telah mengalungkan jabatan ini di leherku. Kalian yang pilih aku menjadi khalifah. Setelah itu kalian tinggalkan aku. Lalu Umar mengatakan, aku akan tunjuk kamu menjadi wali kota sekarang dan kau tidak bisa menolaknya. Dan aku akan tentukan gajimu sekarang. Harus satu yang kau minta, jumlah tertentu. Maka kata Sa'id, Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah telah memberikan kepadaku rezeki yang cukup tanpa hal itu. Maksudnya, aku tidak butuh semua itu. Tidak ada penentuan gaji, tidak ada segala macam. Apa yang ditentukan, aku terima saja. Uniknya, pada saat dia tiba di Hims, ada beberapa hal yang terjadi pada saat itu. Tetapi yang paling sering dinukil adalah, setiap kali dia terima gajinya di akhir bulan, maka dia mengeluarkan kebutuhan pokok keluarganya secara pas-pasan. Berapa kebutuhannya, dihitung sama dia pas-pasan. Sisanya semua disedekah. Lalu istrinya sempat berkata, pernah bertanya kepada dia, mana gajimu, hai Sa'id? Dia tahu gaji suaminya berapa, maka dia mengatakan, mana sisa gajimu? Kata Sa'id, aku telah meminjamkannya. Lalu orang-orang datang kepadanya seraya berkata, sesungguhnya keluargamu, istri anakmu, dan juga besan-besanmu, kerabatmu, juga memiliki hak. Kenapa kau hanya bagi-bagi kepada orang umumnya? Kata Sa'id, ketahuilah aku tidak pernah mendahulukan orang lain dari mereka. Aku tahu kebutuhan mereka berapa, aku sudah kasih. Sisanya aku akan sedekahkan. Dan tidak ada yang bisa menolak atau melarangku untuk itu. Aku tidak akan mendahulukan orang lain sebelum mereka dan tidak akan mengemis untuk mendapatkan kerelaan manusia manapun demi mendapatkan bidadari di surga. Andaikan wanita terbaik surga itu muncul, niscaya bumi akan bersinar untuknya sebagaimana bersinarnya matahari. Potongan terakhir ini punya makna. Kalau orang tidak ulang-ulang merenungi masalah ini, maka mungkin tidak menangkap itu. Saya juga waktu awal membaca kalimat ini, apa hubungannya antara sedekah dia dan dia langsung menyebutkan bidadari? Ternyata ada poin di sini, teman-teman sekalian. Salah satu yang menjadi motivator terbesarnya Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu agar dia bisa selalu menjalankan perintah Allah mendengar larangan adalah fasilitas surga. Dan secara pribadi beliau termotivasi kepada para bidadari yang Allah janjikan. Dan nanti kita sebutkan dalam pelajaran kita, ternyata ini bukan aib untuk bisa mempelajari apapun fasilitas di surga dan kita merindukan untuk mendapatkan itu. Dan ini ternyata menjadi sebuah motivator yang sangat besar. Di dalam kisah yang lain, pernah dia ingin bersedekah. Ya. Dalam kisah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta kepada orang-orang yang terpercaya di Hims, ya, untuk mendaftar siapapun orang miskin di negeri di kota Hims itu. Maka mereka data semua orang-orang miskin dengan niat Umar ingin membantunya pada saat ghanimah lagi melimpah. Maka pada saat melihat daftar nama, Umar bin Khattab kaget. Orang yang pertama dari orang-orang miskin adalah Sa'id bin Amir. Kata Umar bin Khattab, siapa Sa'id bin Amir ini? Kata mereka, ini adalah wali kota kami, pemimpin kami. Kata Umar, apakah dia miskin? Kata orang-orang itu, iya. Dia berbulan-bulan tidak pernah menyalakan api di rumahnya. Kata Umar, kemana gajinya? Kata mereka, dia hanya memberikan kebutuhan pokok keluarganya, sisanya selalu disedekahkan. Maka Umar pada saat mendengar tersebut menangis, lalu mengatakan, berikanlah kepada Sa'id ini, satu kantong isinya 1000 dinar. Banyak sekali ini, ratusan juta kalau sekarang. Kasih ke dia, biar dia penuhi kebutuhannya. Maka pada saat datang, bantuan tersebut, para pengawal-pengawal Umar ini datang dan membawakan dan menceritakan ini adalah hadiah dari Amir Mu'minin. Sa'id bin Amir duduk di depan kantong uang itu, merenung, keningnya berkerut, matanya meneteskan air mata, sedih sekali. Lalu istrinya datang kepada dia lalu mengatakan, kenapa wahai Sa'id setelah utusan Umar pergi? Apakah Amir Mu'minin meninggal dunia? Kata dia, tidak. Sesungguhnya ada musibah dan fitnah yang telah masuk ke dalam rumahku. Kata istrinya, kalau begitu keluarkan. Istrinya belum faham apa maksudnya. Kata Sa'id, telah datang musibah dan aku harus keluarkan. Apa kau ingin membantunya? Dia bilang, iya, saya mau membantu. Maka Sa'id pun mengatakan, siapkanlah kantong-kantong. Sesungguhnya Amir Mu'minin telah mengirim uang 1000 dinar dan aku akan menyedekahkannya. Ada dua kisah di sini atau dua riwayat. Riwayat yang pertama, istrinya mengatakan, tidakkah kau tinggalkan buat kami, gitu kan, dari harta tersebut? Maka dia mengatakan, aku tidak akan mendahulukan kau dari bidadari surga. Nah. Artinya, kalau aku simpan buat kamu, berarti kamu habisin. Kalau aku sedekahkan, aku dapat bidadari di surga. Seakan-akan bahasanya dia, pilih sedekah buat dapat bidadari atau kau tidak sama saya. Jadi, sangat tegas dalam masalah seperti ini. Riwayat yang lain, dikatakan bahwasanya dia mengeluarkan kebutuhan dasar istrinya, pada saat istrinya mengatakan, saya ada kebutuhan. Kata Sa'id, apa itu? Dia bilang, belilah kulit dan makanan dari uang itu secukupnya. Maka dia pun, dan sisanya simpanlah. Maka Sa'id pun mengeluarkan untuk membeli kulit dan juga kulit ini dulu dipakai jadi wadah ya. Ya, jadi wadah tempat minum, apalah sempat simpan segala macam, pakaian ya, kemudian juga makanan. Dan dia sempat membeli 2 orang budak pada saat itu ya sebagai investasinya. Sisanya ya, dia mengatakan pada istrinya, sisanya saya akan investasikan. Dan kita berharap dari keuntungannya kita gunakan untuk kebutuhan kita. Kata istrinya, baiklah. Ide yang sangat bagus. Beberapa waktu kemudian, ternyata makanan sudah habis. Ya. Kebutuhan juga kulit yang sudah dibeli, sudah dipakai semuanya. Maka dia mengatakan, wahai Sa'id, sesungguhnya kebutuhan ini dan itu sudah habis di rumah. Gitu. Ya. Bisa enggak kamu minta kepada orang yang kamu investasikan itu keuntungannya untuk kita pakai lagi? Maka Sa'id terdiam. Diulangi 2 kali terdiam. 3 kali diulangi terdiam. Maka Sa'id tertunduk lalu kemudian meninggalkan rumahnya. Rupanya ada salah satu kerabat istrinya masuk dan mengatakan, apa yang kau lakukan dengan Sa'id? Kau telah membuatnya sedih. Dia bilang, saya cuma menanyakan masalah uang itu. Ketahuilah, kata keluarga istrinya itu, ketahuilah, suamimu telah menyedekahkannya. dan dia tidak ingin ditahu kalau dia itu sudah menyedekahkannya. Maka jangan kau tanyakan mulai hari ini. Itu riwayat yang kedua tentunya. Pernah juga satu hari teman-teman sekalian, dalam riwayat lain dikatakan Sa'id berkata pada istrinya, jangan kau buru-buru menyimpulkan. Sesungguhnya aku memiliki sahabat-sahabat yang belum lama berpisah denganku. Maksudnya para sahabat-sahabat Nabi. Mereka sudah ada yang mati syahid, mereka mati dalam keadaan ibadah. Aku tidak ingin terhalangi dari mereka. Biarkan aku berbuat seperti mereka. Sementara aku memiliki dunia dan seluruh isinya. Jadi tidak ada gunanya. Lebih baik aku ikut sama mereka, mati dalam keadaan mati syahid atau mati dalam keadaan ibadah, daripada aku selalu mengumpulkan dunia dan lupa menjauhi apa yang mereka lakukan. Andai kata ada sebaik-baik wanita surga muncul dari langit, pastilah ia sudah menerangi penduduk bumi. Dan pastilah pula cahaya wajahnya mengalahkan matahari dan bulan. Aku sekarang ingin mengejar bersama mereka bidadari yang dijanjikan di surga. Yang sudah dikatakan oleh Nabi SAW, kalau satu wanita ahli surga turun ke muka bumi ini, maka niscaya akan menerangi seluruh pelosok bumi ini. Dan andai saja kain yang ada di kepalanya terhempas sekali saja, sudah cukup membuat wanginya mengelilingi atau memenuhi seluruh bumi ini. Maka dia mengatakan, sungguh tutup kepala yang dikenakan bidadari itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan sungguh, engkau menurutku lebih pantas untuk aku tinggalkan demi mendapatkan mereka, daripada aku meninggalkan mereka demi kamu. Maka istrinya pun mengizinkan dan rela uang itu disedekahkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, ada sebuah pesan juga dititipkan oleh penulis tentunya. Subjudulnya itu adalah surat mendesak untuk para pemimpin umat. Saya bacakan dulu supaya bisa lebih jelas nanti apa yang ingin dititipkan. Beliau mengatakan, saya akan memaparkan kisah ini dengan cepat kepada setiap pemimpin yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, baik itu dalam jumlah yang kecil maupun besar, agar dapat mengambil pelajaran bahwa kekuasaan itu merupakan suatu beban, bukan kehormatan. Ia adalah amanah dan di hari kiamat kelak akan menjadi kehinaan dan penyesalan bila tidak dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Allah berfirman tentang para pemimpin-pemimpin tersebut yang telah memimpin di dunia. Surah As-Saffat ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka semua itu di tempat perhentian, karena sungguhnya mereka semua akan diminta pertanggungjawaban. Juga sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah, seorang penguasa adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas setiap rakyat yang dipimpinnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Juga sabda Nabi SAW, ma min rajulin yali amra asharatin fama fauka dhalika illa atallaha azza wa jal maglulan yawmal kiyamati yaduhu ila unukihi fakkahu birruhu au awbakahu ithmuhu awwaluha malamatun wa awsatuha nadamatun wa akhiruha khizyun yawmal kiyamah. Tidak ada seorang laki-laki pun, kata Nabi SAW, yang menangani urusan 10 orang saja. Jangankan satu kota, satu desa, satu negara yang besar. 10 orang saja. Atau lebih sedikit dari itu, melainkan ia akan datang kepada Allah dalam kondisi kedua tangannya terbelenggu ke lehernya, diikat. Dibuka oleh kebajikannya atau diikat oleh dosanya. Permulaan kepemimpinan itu adalah celaan. Pertengahannya adalah penyesalan dan akhirnya adalah kehinaan di hari kiamat. Artinya kalau orang sampai tidak memaksimalkan jabatan dia untuk kebutuhan akhirat. Jadi bukan untuk justru ya, sibuk dengan kendaraan baru, sibuk dengan pakaian baru, sibuk dengan istana baru, bukan itu. Karena semua akan ada tanggung jawabnya. Justru pada saat dia jadi pemimpin, dia tahu semua itu bisa menjadi sumber pahala dia kalau dia berikan haknya masyarakatnya dan dia gunakan harta pada tempatnya atau sebaliknya. Itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Orang yang menyalahgunakan jabatan itu permulaannya adalah celaan. Pasti dihina-hina oleh orang. Pertengahannya penyesalan. Coba seandainya saya tidak memimpin ya, misal. Dan akhirnya pada hari kiamat akan terjadi kehinaan. Kata beliau, sungguh ini merupakan kalimat-kalimat yang dapat mencopot jantung dan mencabit-cabit hati orang-orang beriman. Sekarang marilah kita bersama-sama ya, hidupkan dalam pikiran kita pemandangan yang mencengangkan ini, kata beliau. Ini adalah Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada sebagian orang kepercayaannya dari kalangan penduduk Hims untuk menulis nama-nama orang fakir, dan ternyata mereka atau dia kaget, ternyata nama yang pertama disebutkan adalah Sa'id bin Amir bin Huzaim yang merupakan wali kota wilayah Hims itu. Lalu Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Maka mereka menjawab, pemimpin kami. Ia berkata, pemimpin kalian miskin? Kata mereka, benar. Maka terheran-heranlah Umar. Kemudian ia berkata, bagaimana bisa Amir kalian memegang menjadi orang fakir? Dikemanakan gajinya itu? Mereka menjawab, wahai Amir Mukminin, ia tidak pernah memegang sesuatu pun dari gaji yang ia terima. Maka menangislah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ia mengambil 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain. Kemudian mengirim utusan untuk memberikan uang itu kepada Sa'id bin Amir, seraya berkata, sampaikanlah kepadanya salam dariku dan katakan ini dikirim oleh Amir Mu'minin kepadamu untuk membantumu dalam memenuhi kebutuhanmu. Lalu utusan itu datang dengan membawa kantong tersebut kepadanya. Kemudian Sa'id melihatnya, ternyata dalamnya terdapat uang 1000 dinar yang banyak. Lalu dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sisanya, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, dia mengatakan pada istrinya sampai akhirnya dia memberikan pilihan apakah dia bersedekah dan untuk mengejar bidadari, atau istrinya ya akan mengambilnya tapi dia tidak akan bersama dengan istrinya. Pada saat itu teman-teman, karena ini perilaku dia, selalu dia lakukan setiap terima uang, dia merasa itu bahaya sekali, musibah ini, gak boleh ada di rumah, selalu disedekahkan. Maka satu waktu Umar bin Khattab seperti biasa keluar untuk mengecek wilayah-wilayah dan mencari tahu tentang pemimpin-pemimpin yang ditunjuk sama dia. Satu waktu Umar bin Khattab tiba di Hims untuk mencari tahu tentang bagaimana Sa'id bin Amir. Maka dia berkata, wahai penduduk Hims, kumpulkan semua. Tapi Sa'id bin Amir enggak boleh hadir. Masyarakatnya saya dulu. Bagaimana kalian dapati pemimpin kalian? Lalu mereka mengeluhkan tentang Sa'id. Ya, ada 4 perkara besar. Penduduk Hims, dikatakan dalam riwayat, terkenal dengan sebutan Kufa kecil. Karena mirip dengan Kufa dari sisi keluhan masyarakatnya terhadap pemimpinnya. Mereka berkata, kami mengeluhkan 4 hal. Yang pertama, ia tidak keluar menemui kami kecuali setengah siang hari. Ya, atau setelah siang hari. Jadi kalau pagi habis subuh, gak pernah keluar. Nanti menjelang duhur baru dia keluar temui kami. Umar berkata, ini masalah serius. Lalu ia melanjutkan, kemudian apalagi keluhan kalian? Yang kedua, mereka menjawab, ia tidak pernah menerima siapapun di malam hari dari masyarakat. Maka Umar berkata, ini juga masalah yang besar. Lalu apalagi keluhan kalian? Mereka mengatakan yang ketiga, dalam sebulan ada 1 hari di mana ia tidak keluar menemui kami. Umar mengatakan ini juga masalah yang besar. Lalu apalagi keluhan kalian? Mereka mengatakan yang keempat, ia sering tidak sadarkan diri, tiba-tiba pingsan di banyak waktu kalau dia sedang interaksi bersama kami. Maka Umar berdoa kepada Allah SWT. Dia mengatakan, ya Allah, janganlah ya, engkau sia-siakan sangkaanku terhadap Sa'id. Selama ini aku pikir Sa'id orang baik. Jangan sampai sangkaanku ini salah. Maka dia pun memanggil Sa'id. Setelah dipanggil Sa'id radhiyallahu anhu bin Amir, didudukkan bersama dengan masyarakatnya, maka Umar pun mulai bertanya, wahai Sa'id, pendudukmu, masyarakatmu mengeluhkan tentang keadaanmu 4 perkara. Dan itu dianggap, aku pun menganggap itu masalah besar. Mulailah ditanya, apa keluhan kalian? Kata masyarakatnya, yang pertama, ia tidak keluar menemui kami kecuali sudah siang hari. Maka tiba-tiba Sa'id tundukkan kepalanya sambil mengatakan, sebenarnya aku malu wahai Amir Mu'minin untuk mengucapkannya atau memberikan penjelasan. Tapi karena Anda pemimpinku menanyakan, maka aku akan menjelaskan. Demi Allah, sungguh aku tidak suka menceritakan hal itu. Sesungguhnya keluargaku tidak memiliki pembantu. Karena itu aku membuatkan adonan untuk mereka, adonan makanan. Kemudian kutunggu hingga mengembang, lalu aku membuat roti. Kemudian aku berwudu, barulah setelah itu aku keluar menemui masyarakat. Kemudian artinya terjawab. Dia punya kesibukan yang harus dia selesaikan setiap hari. Istrinya mencuci baju, bersihin rumah, dia bantu buatin makanan. Sebagai seorang wali kota, dia turun tangan untuk membantu istrinya. Lalu dikatakan, apalagi keluhan kalian? Ditanya kepada masyarakat Hims. Umar sudah tahu, tapi dia bertanya lagi. Dikatakan yang kedua adalah, ia tidak pernah menemui siapapun di malam hari. Maka kata Umar, jawablah hai Said. Said mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya malu untuk menjelaskan ini. Tapi kalau Anda memang bertanya, maka saya akan jawab. Sesungguhnya aku telah memberikan waktu buat mereka dari siang hari sebelum duhur sampai menjelang malam, maghrib atau isya. Dan malam hari aku berikan untuk Tuhanku. Artinya itu sholat malam. Tidak mungkin aku mau terima masyarakat lagi di malam hari sehingga aku tidak bisa sholat malam. Maka Umar pun menerima itu. Lalu kemudian Umar balik kepada masyarakat Hims. Apa keluhan kalian lagi? Mereka bilang yang ketiga. Dalam sebulan hanya ada satu hari, dalam satu bulan ya. Kalau kita kan liburnya banyak tuh seminggu berapa kali gitu kan. Kalau ini sebulan sekali dia libur saja, itu pun masih diprotes oleh masyarakatnya. Maunya setiap hari selalu ada di hadapan mereka gitu. Maka kata mereka, ada satu bulan satu hari dia gak keluar. Seharian full, gak ada. Kami keluhkan itu. Kata Umar jawab, hai Said. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya malu untuk mengatakan. Tapi ketahuilah wahai Amirul Mukminin, saya tidak memiliki baju kecuali berapa potong saja. Yang aku pakai silih berganti. Di akhir bulan, aku mencuci semua baju-bajuku itu. Dan aku menjemurnya, mengeringkan sampai aku tunggu dia kering. Kemudian aku menatanya untuk aku pakai sebulan ke depan. Gitu kan. Maka di hari itu saja, aku harus mencuci bajuku. Maka Umar pun menerima alasan itu. Sambil memang menunggu respon dari masyarakat, tidak ada yang menjawab lagi karena sudah tahu alasannya. Lalu Umar tanya lagi, apa keluhan kalian lagi? Maka mereka mengatakan yang keempat. Bahwasanya dia sering pingsan. Ya. Dia sering pingsan. Maka kenapa kau sering pingsan? Hai Said jawab. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, ini pun membuat aku malu untuk menceritakannya. Tapi ketahuilah, ini jawaban yang luar biasa. Dan inilah sebabnya kenapa tadi pertama ikhwan dan akhwat sekalian rahimah dan rahmatullah, saya mengatakan Said ini adalah terinspirasi dari Hubaib bin Adi. Perhatikan bekasnya perjuangan Hubaib berbekas sampai di akhir hidupnya Said. Apa kata Said? Jadi sering kali dia kalau lagi ngomong sama masyarakatnya, tiba-tiba pingsan. Jadi mereka bingung, kenapa pingsan, ada apa? Dan tidak mau menjelaskan. Tapi sekarang karena Umar yang tanya sebagai khalifah, dia mengatakan, aku telah menyaksikan dengan mata kepalaku kematian Hubaib al-Ansari di Mekah, di mana orang-orang Quraisy mencincang dagingnya, kemudian menggantungnya pada sebuah tiang seraya berkata, sukakah kamu bila Muhammad menggantikan posisimu? Lalu ia menjawab, demi Allah, aku tidak suka berada di tengah keluarga dan anak-anakku sementara Muhammad terkena satu duri pun. Kemudian ia memanggil, wahai Muhammad, tidakkah aku mengingat? Ya, kemudian dia memanggil, sampai situ riwayatnya tadi, terkena satu duri pun. Kemudian, kata Said, tidaklah aku mengenang hari itu. Dan bagaimana sikapku tidak menolong Hubaib yang begitu tegar dalam mempertahankan agama Allah ini, ya, kecuali aku khawatir kalau Allah menghukumku. Dan pada saat rasa takutku itu muncul, aku pun pingsan. Maka kata Umar, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melesetkan firasatku tentangmu. Lalu Umar pun mengirimkan kepadanya 1,000 dinar yang lain. Sambil menulis surat lagi, gunakanlah ini untukmu. Maka berkatalah istri Said, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan pada kita dari pengabdianmu. Lalu Said berkata lagi pada istrinya, apakah kau mau yang lebih baik dari itu? Kita berikan saja uang ini kepada orang-orang ya, yang datang kepada kita dan lebih membutuhkan daripada kita. Kata istrinya, baiklah. Kenapa? Karena awal tadi sudah diancam. Lalu ia memanggil seorang laki-laki dari keluarganya yang ia percaya. Kemudian meletakkan uang tersebut dalam kantong-kantong yang banyak. Lalu berkata kepadanya, bawalah ini kepada janda-janda keluarga fulan. Berikanlah ini kepada orang miskin keluarga fulan. Berikanlah kepada orang-orang yang tertimpa musibah dari keluarga besarnya fulan. Berikanlah kepada anak-anak yatim dari keluarga fulan. Ya. Maka dia mengatakan, infakkan semua ini. Kemudian ia kembali ke pekerjaannya. Istrinya lalu berkata, tidakkah engkau membeli seorang pembantu buat kami? Apa yang bisa dilakukan oleh uang yang sisa sedikit ini? Maka ia menjawab, akan datang kepadamu apa yang lebih engkau butuhkan dari seorang pembantu. Maksudnya adalah akhirat. Dan dengan kalimat ini, akhirnya istrinya memahami tentang sifat suaminya, kalau dia tidak ingin sesuatu yang lebih ada di rumahnya, kecuali hanya kebutuhan dasar saja. Dan ini sekelumit kisah dari kezuhudan dan juga hal yang disebutkan oleh penulis tentang Sa'id ibn Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu. Dan sekarang kita akan masuk seperti biasa ke hal yang lebih dalam yang kita inginkan tentunya, yaitu mengambil pelajaran penting dari kehidupan tokoh kita ini. Pertama saya akan sebutkan dulu manaqibnya, keutamaan beliau secara poin-poin garis besar dan sudah kita ceritakan tadi. Yang pertama, beliau masuk Islam dengan penuh keyakinan dan berpegang pada kebenaran Islam itu sampai mati. Yang kedua, sahabat ini terkenal sangat zuhud terhadap dunia dan juga sangat yakin dengan janji Allah di akhirat, sehingga betul-betul memotivasi dia untuk selalu mengejar apa yang Allah janjikan itu. Yang ketiga, kelebihan dia adalah diangkatnya menjadi wali kota-kota Hims dan dipilih langsung oleh Umar radhiyallahu anhum ajma'in, sementara Hims adalah kota yang penuh dengan fitnah dan gejolak, namun dia bisa memimpinnya. Yang keempat, dia telah mendidik istrinya agar selalu berada di rel keimanan, terutama dalam mengaplikasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling berat adalah pengontrolan terhadap harta, dan itu dia berhasil melakukannya. Yang kelima, dia terkenal sebagai laki-laki yang sangat dermawan dan dia sangat cinta dengan sedekah, bahkan dia memiliki sifat ithar. Pernah saya jelaskan ithar itu ya, pada saat menjelaskan tokoh-tokoh Ansar. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah ithar, yaitu mendahulukan orang lain dari dirinya sendiri. Yang keenam, dia termasuk seorang laki-laki sosok mukmin yang sebenarnya kepada Allah, yang dipenuhi dengan rasa takut dan berharap. Dan ini puncak keimanan, di mana dia bisa pingsan pada saat mengingat pengorbanan Khubaib. Dia khawatir dia dihisab sama Allah karena justru tidak bisa menolongnya pada saat itu. Yang ketujuh, dia terkenal sebagai seseorang yang penuh dengan ibadah. Karena memang disebutkan setelah masuk Islamnya, sebelum Khaybar, maka dia menghadiri peperangan bersama Nabi SAW, semuanya setelah itu, Khaybar, pembebasan kota Mekah, perang Hunain, perang Tabuk, dan sampai setelah meninggal pun Nabi SAW, dia tidak pernah lepas dari dua orang khalifah Nabi SAW, di zaman Abu Bakar dia selalu ikut dengan pasukan jihad, dan juga di zaman Umar, dia lebih cenderung tentunya, dinukil kisahnya tentang pemimpin atau menjadi wali kota sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Yang terakhir, dia menghadiri semua peperangan Nabi SAW setelah masuk Islam, tidak luput. Tadi saya sebutkan dari Khaybar, pembebasan kota Mekah, perang Tabuk, ya, dan yang lain-lainnya. Baik, itu adalah manaqibnya, dan ini adalah garis besar daripada apa yang tadi kita sebutkan dari kisah beliau atau sekelumit kisahnya. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian kepada hal yang menurut saya ya, hal yang lebih dibutuhkan untuk dibahas ya, atau sangat dibutuhkan dari tokoh kita ini, yaitu ad-durus wal ibar, dan pelajaran atau pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama teman-teman sekalian, tentang masalah pentingnya keyakinan dan kedudukannya dalam agama Islam ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kita itu rajin mengerjakan perintah, semangat meninggalkan larangan sang pencipta Allah, kecuali punya keyakinan yang kuat. Dan seorang mukmin tidak boleh ada sedikit pun dari keyakinan dia. Kalau angka itu kita tulis 100%, maka dia harus 100% dengan keyakinan itu. Terutama tentang keberadaan Allah dan kemahakuasaannya, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Quran dan kebenaran agama yang sedang dia anut. Sehingga dengan keyakinan ini, apapun yang diperintahkan agama dia akan kerjakan, apapun yang dilarang dia akan tinggalkan. Dan ini asas kehidupan seorang mukmin. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ajarkan kepada aku ya Rasulullah satu kalimat tentang Islam ini yang membuat aku sudah faham dan aku bisa bahagia dengan kalimat itu. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang pendek dan padat. Beliau mengatakan, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakan, aku telah beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, tak ada keraguan masalah itu. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha luas rahmatnya, Allah senang dengan tobat hamba-Nya, Allah akan amat berat sisanya bagi orang-orang yang bermaksiat dan kufur misalnya. Surga itu benar ada, neraka ada, kehidupan alam barzah ada, tidak ada keraguan. Kemudian istiqamalah, berpegang teguh pada itu. Ini penyampaian Nabi SAW, kalimatnya ringkas tapi mengandung jawaban dari apa yang diinginkan oleh sahabat yang mulia tadi, Sufyan bin Abdullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang pentingnya seseorang selalu yakin kepada Allah dan terus-menerus menyibukkan dirinya dengan perbuatan mengingat Allah itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 190-191. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ketahuilah kata Allah dalam penciptaan langit-langit ini dan juga bumi serta pergantian siang dan malam, betul-betul terdapat tanda-tanda kebesaran Allah diikuti dengan memunculkan keyakinan, maksudnya bagi orang-orang yang memiliki akal atau menggunakan akalnya, yaitu mereka alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar, yaitu orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan ya dia sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, dan selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil dia mengucapkan, wahai Tuhan kami, engkau tidak ciptakan ini secara batil atau sia-sia. Maha suci engkau, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kata ulama tafsir, ayat ini adalah ayat yang sangat tegas berhubungan dengan perintah Allah agar setiap muslim sibuk melahirkan keyakinan dalam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sibuk dengan perintah-perintah juga larangan-larangan Allah. Artinya dia sibuk mengerjakan perintah, dia sibuk meninggalkan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang memiliki keyakinan ini sebagaimana surah Al-Baqarah surah nomor 2 jelaskan ayat 4 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalimat yuqinunnya ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, terima itu lalu amalkan, dan telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu, maksudnya nabi-nabi sebelummu, dan juga mereka yakin tentang adanya balasan akhirat. Apapun tentang surga nanti akan kita bahas, salah satu poin nanti adalah bagaimana kita bahas fasilitas surga itu, tapi ya, lebih fokus ke masalah bidadari karena tadi kebetulan memang Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu termotivasi dengan masalah itu, sangat yakin dengan janji itu dan tidak ada keraguan sama sekali. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku Madarikus Salikin, yakin adalah ruh amalan-amalan hati. Amalan hati seperti tawakal, ya, kemudian ikhlas. Yakin adalah ruhnya dan merupakan ruh amalan anggota-anggota badan. Artinya tanpa keyakinan percuma, hati kita tidak akan tergerak untuk yakin, untuk tunduk kepada Allah, anggota tubuh kita tidak akan beribadah kepada Allah. Juga Ibnu Qayyim mengatakan dalam kesempatan yang lain, masih di buku yang sama Madarikus Salikin dan di halaman yang sama kurang lebih, jadi 2 halaman 397 dan 398, yakin adalah sahabatnya tawakal atau temannya tawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Dan karena inilah ada yang menafsirkan tawakal dengan kuatnya yakin. Artinya orang tidak akan tawakal menyerahkan perkara kepada Allah SWT kecuali punya keyakinan yang sangat kuat. Sedangkan yang benar adalah tawakal adalah buah yakin dan hasilnya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan, ada yang mengatakan tawakal adalah kuatnya keyakinan, tapi menurut beliau tawakal adalah buah dari yakin dan hasilnya. Banyak sekali contoh, misalnya yakinnya Nabi Muhammad SAW tentang pertolongan Allah saat ditolak di Mekah dan Taif. Ya, bagaimana Nabi SAW ditolak di Mekah lalu pergi ke Taif setelah 10 tahun berdakwah, dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi SAW jalan dengan tertatih-tatih, berdarah semuanya, keringat, duduk di sebuah pohon, lalu beliau berkata, ya Allah, kemana arah hidupku? Ke masa depan yang tidak jelaskah? Atau musuh yang akan menghancurkan hidupku? Tetapi ya Allah, kalau seandainya engkau tidak marah padaku, maka aku tidak akan peduli. Artinya aku akan terus berdakwah menyampaikan agama ini. Pada saat Quraisy berkeluh kesah dengan Abu Talib tentang Nabi SAW, mengatakan, hai Abu Talib, anakmu, ponakanmu telah menyusahkan kami. Gitu kan. Maka suruhlah dia berhenti untuk menyampaikan agamanya. Abu Thalib masuk lalu mengatakan, wahai ponakanku, kaummu telah terganggu dengan dakwamu. Kenapa? Dan mereka minta kau berhenti. Kenapa kau tidak berhenti saja? Biarkan mereka dengan keadaannya. Maka kata Nabi SAW dengan sangat jelas, yang membuat Abu Thalib yang dalam keadaan kafir pun pada saat itu betul-betul mendukung Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai pamanku, andai saja mereka meletakkan matahari di tangan kananku. Bukan cuma uang mereka kasih, mereka ambil berhasil matahari, dibawa ke saya, ditaruh tangan kanan. Tidak ada orang yang bisa lakukan itu. Bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan perkara ini, aku tidak akan tinggalkan. Tiba-tiba Abu Thalib yang duduk berdiri lalu mengatakan, kalau itu keyakinanmu, maka kami akan mendukungmu walaupun kau membenci Tuhan-Tuhan kami. Jadi keyakinan yang luar biasa dari Nabi SAW. Di perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab, itu pasukan muslimin, bukan pasukan sebenarnya, jumlah laki-laki muslim yang siap pada saat itu, artinya yang bisa dipakai tenaganya, yang lainnya anak-anak sama orang tua sekali, 1000 orang saja. Pasukan Ahzab 10.000 orang. Sudah berhadapan begini saja, jarak antara muslim, pasukan muslim sama orang kafir yang 10.000 ini, cuma parit saja. Parit ini kurang lebih lebarnya cuma sekitar 7 meter. Setiap saat mereka bisa menyerang gitu. Tapi pada saat itu teman-teman sekalian, untuk menggali parit, orang-orang munafik banyak menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Tadi mana umat Islam bisa menang pasukan sebanyak ini dan segala macam. Dan mereka tidak ikut di parit. Nabi SAW biarkan saja. Waktu lagi menggali, ada beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, ada satu batu kami tidak bisa hancurin. Maka Nabi SAW datang ke batu itu, lalu beliau menghantam batu itu, lalu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Maka para Nabi SAW sambil mengatakan, Allahu Akbar. Kemudian para sahabat mengatakan, dan Nabi SAW memukul yang kedua kali keluar cahaya, Nabi SAW takbir lagi, gitu kan. Kemudian berkatalah para sahabat, ya Rasulullah, tadi cahaya apa yang kami lihat itu? Kata Nabi SAW, apakah kalian melihat cahaya itu? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pukulan pertama tadi, Allah perlihatkan, ya, umatku telah menyebar dan membanyak, gitu kan. Atau seperti itulah maknanya. Kemudian yang pukulan yang kedua, aku diperlihatkan kerajaan umatku, ya, mereka seperti raja-raja berada di lautan di atas kapal-kapal yang terang, dan kerajaannya melembus seluruh pelosok muka bumi ini, gitu kan. Maka para sahabat gembira karena berita itu, padahal di depan mata mereka musuh sudah akan membantai. Apa kata orang-orang munafik? Muhammad masih bisa menjamin kalau umat Islam akan menguasai dunia, sementara sekarang seseorang antara kita tidak bisa menjamin dirinya bisa keluar ke hajatnya, maksudnya buang air besar, buang kecil, karena mereka dulu tidak punya WC di rumah, kemudian kembali hidup. Tapi orang-orang mukmin yakin masalah itu, dan Nabi SAW sangat yakin, dan betul Allah SWT berikan kemenangan. Dan saya sarankan teman-teman kembali ke kajian sirah saya, atau sirah kami, tentang perang Ahzab. Itu besarnya, pengaruhnya luar biasa, karena kemenangan yang diberikan oleh Allah SWT itu hanya satu masalah kecil. Ya, di perang Ahzab, setelah 43 hari dikepung, masuk Islamnya salah satu tokoh Quraisy. Di malam yang besok mereka akan menyerang dengan besar-besaran ke lokasi muslimin. Dia lempar anak panah dengan surat ke Nabi SAW, dia menyatakan dia masuk Islam. Nabi SAW suruh turunkan tangga dari kayu dengan tali, naiklah orang itu lalu syahadat. Setelah syahadat, dia mengatakan, hai Muhammad, saya masuk Islam, setelah melihat semuanya ini, saya melihat kau benar. Maka perintahkan saya Rasulullah. Nabi SAW suruh, silakan kau kacaukan saja kalau bisa. Gitu kan? Buat mereka bubar. Maka dia pun pulang, lalu kemudian dia menanamkan, ya, pada saat itu bahwasanya Abu Sufyan akan dikhianati oleh suku Quraidah, orang-orang Yahudi, dan suku Quraidah akan dikhianati oleh Quraisy. Dan kemudian berhasil kisah itu. Pernah saya sampaikan kisah itu, tentu saya tidak ulangi karena masih banyak yang mau dibahas. Kemudian pada saat itu berhasillah dengan kejadian masuk Islamnya orang ini saja, sudah cukup membuat pasukan Quraisy bubar pada malam itu. Selain datangnya angin yang kencang. Begitu juga kita tahu yakinnya Ibrahim AS pada saat dilempar di api, yakinnya Musa AS pada saat mencambuk tongkatnya di Laut Merah, dan sekian banyak masalah-masalah itu. Apa yang tertanam dalam jiwa sahabat teman-teman dengan berhubungan dengan masalah keyakinan ini sangat luar biasa kentalnya. Bahkan teruji di masa-masa genting. Waktu pasukan Ahzab tadi dilihat oleh mereka, dengan kekuatan mereka yang sangat besar, 10.000 orang semuanya berkuda. Kalau kita sekarang seperti 10.000 tank. Kudanya pun sudah terlatih bisa berperang. Ya, zaman dulu tuh kuda-kuda dilatih untuk menendang, dan di bagian badan kuda tuh dipasangin baju besi, di bagian kepalanya ada tanduk besi untuk membunuh. Udah dilatih 10.000 kuda, gitu kan? Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu sahabat melihat, subhanallah, mereka tersenyum. 10.000 orang dengan kekuatannya dan mereka 1.000. Mereka bahkan mengatakan, ya Allah ceritakan dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, waktu orang-orang beriman, maksudnya para sahabat melihat pasukan Ahzab 10.000 orang depan mata mereka, 10 kali lipat dari kekuatan mereka, qalu, mereka spontan berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya benar dalam penyampaiannya. Maksudnya pasti kami akan menang. Walaupun jumlah kami lebih sedikit. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan kejadian tersebut, masa-masa genting itu justru menambah, tidak menambah buat mereka kecuali iman, keyakinan, dan juga penyerahan diri kepada Allah. Oleh karena itu juga disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 15 tentang keyakinan orang mukmin dan muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Hujurat surah 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, lam yartabu. Mereka tidak pernah ragu sedikit pun. Dengan itu mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang shadiqun. Ya, kita tahu penghuni surga yang tertinggi, para nabi-nabi dan para siddiqin. Allah memastikan siddiq itu adalah orang yang sangat yakin dengan apa yang Allah janjikan dan ancamkan. Janjikan untuk orang beriman dan patuh, dan ancamkan bagi orang-orang yang membangkang. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menjumpai Allah dengan syahadatain, dua kalimat syahadat, yakin, tanpa ada keraguan sedikit pun pada dirinya, kecuali ia pasti masuk surga. Tidak ada keraguan. Kau agama muslim ya? Benar gak agama mu? Benar. Tidak ada keraguan sama sekali. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Ibnu Qayyim berkata, yakin dari iman seperti kedudukan ruh dari jasad. Yakin itu, agar kita bisa dikatakan orang beriman, seperti kedudukan ruh dari jasad. Orang bertingkat-tingkat keimanannya sesuai dengan kadar keyakinannya. Disebutkan dari Madarikus Salikin, dinukil dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini tentu sudah beberapa kali saya singgung ya di pertemuan sirah sahabat ini. Di antaranya yang pernah saya nukil adalah kisah seorang sahabat yang kakaknya sakit perut ya. Kemudian dia pun berkata, mohon maaf sebentar. Dia pun berkata, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Maka Nabi SAW mengatakan, berikanlah kakakmu madu. Dia pulang dikasih madu. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, perut kakak saya belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Allah pasti benar. Dan perut kakakmu yang bohong. Tangkap pesannya. Artinya Allah sudah mengatakan madu menyembuhkan. Kalau belum sembuh berarti perut kakakmu yang bohong. Coba bagaimana keyakinan itu? Jadi seperti itu keyakinan. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan subhanallah kalau orang penuh hatinya dengan keyakinan seperti ini teman-teman sekalian. Tidak akan pernah bisa goyah dalam keadaan apapun. Itulah menyebabkan umat-umat beriman sebelum kita justru mereka luar biasa dalam mempertahankan keyakinan mereka. Sampai Nabi SAW waktu berhadapan didatangi oleh seorang yang sahabat yang disiksa luar biasa gitu. Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu itu bolong belakangnya, merah semua, luka parah, badannya semua darah. Nabi SAW lagi ada di depan Ka'bah, dia mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah bagaimana Quraisy menyiksa kami begini begitu. Maka mintalah kepada Allah pertolongan. Kata Nabi SAW, sungguh kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Ya. Ketahuilah, umat sebelum kalian didatangkan yang sudah beriman dan penuh keyakinan, ditanamkan di dalam bumi, tinggal lehernya saja. Lalu dibelah dua kepalanya, tidak membuat dia meninggalkan keyakinannya tersebut. Ya. Jadi ini keyakinan adalah asas semuanya. Itulah yang membuat tadi Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu itu masuk Islam sampai dia meninggal, selalu berpegang teguh pada kebenaran itu. Yang kedua teman-teman sekalian, pelajaran yang kita bisa ambil adalah keutamaan zuhud. Karena tokoh kita ini adalah orang yang sangat zahid. Orang yang luar biasa mendahulukan akhirat dari dunia. Ya. Tadi tentu ada bahasan sendiri berhubungan dengan masalah zuhud. Tetapi yang pasti adalah definisi zuhud mendahulukan akhirat dari dunia, dan itu beranjak daripada surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, beranjak daripada situ, dari ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat nanti, selalu itu jadi target utamamu dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Pernah saya luruskan itu teman-teman dan saya sampaikan, saya ulangi lagi, ada sebagian orang menyalahfahami tentang masalah zuhud. Mereka menganggap zuhud itu meninggalkan dunia untuk akhirat. Jadi tidak perlu pakai baju bagus, tidak perlu lagi menikmati dunia ini, makanan segala macam ya, yang baik-baik demi untuk mendapatkan akhirat. Ini keliru. Yang benar adalah kita mendahulukan akhirat daripada dunia. Artinya tetap makan, tetap segala macam, tapi bukan dunia menjadi target utama. Sebagaimana akan kita jelaskan statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah itu. Setelah ayat ini, kita akan masuk kepada hadis Nabi SAW. Disebutkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala atan Nabiya SAW rajul, faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan, kalau aku kerjakan maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, uzhud fid dunya, izhad fid dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma fi aidi an-nas yuhibbuka an-nas. Artinya, zuhudlah pada dunia, artinya dahulukan akhiratmu daripada duniamu, dan dunia selalu ikut untuk mengejar akhirat, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, jangan kau mengemis sama mereka, maka mereka pun akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan Imam Nawawi menyatakan hadis ini hasan. Begitu juga hadis Sahal bin Sa'ad yang lain, hadis riwayat Tirmidzi, dan ini dinyatakan hadis sahih oleh Syekh Albani. Sabda Nabi SAW, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'uda, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Ketahuilah, untuk memberikan gambaran tentang dunia, jadi jangan menjadikan target utama. Kata Nabi SAW, seandainya harga dunia itu di sisi Allah sebanding dengan sebuah atau selembar sayap lalat, maka Allah tidak akan memberi seteguk air minum pun kepada orang kafir. Maksudnya adalah, kalau seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah, maka Allah, mahal maksudnya dunia ini, maka Allah tidak akan memberikan minum orang kafir. Tapi karena semuanya dunia dan seluruh isinya kecil sekali, enggak ada nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya tempat berlalunya manusia untuk bakti kepadanya, maka dia pun memberikan minuman kepada orang-orang. Abi Dzar berkata radhiyallahu anhu, az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal wala idha'atil mal walakin az-zahadata fid dunya alla takuna bima fi yadayka awsaka mimma fi yadillah wa an takuna fi thawabil musibah idha anta usibta biha arghab fiha law annaha abkaita laka. Zuhud terhadap dunia bukan berarti engkau mengharamkan yang halal. Karena ada orang, misalnya dia mau zuhud, tapi dia mengatakan, saya enggak usah makan deh. Yang enak-enak, padahal makanan enak boleh dimakan. Saya enggak usah pakai baju yang bagus, padahal itu dibolehkan dalam syariat. Gitu kan. Maka kata beliau, Abu Dzar mengatakan, zuhud bukan berarti mengharamkan yang halal. Dan bukan juga menyia-nyiakan harta. Ya. Artinya terlalu berlebihan. Gitu. Tidak mau sama sekali keluarkan uang, karena dianggap dia harus zuhud. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu, itu semua Allah lebih tahu kenapa terjadi. Zuhud juga berarti, kata beliau, ketika engkau tertimpa musibah, ditipu orang, disakiti orang, atau apalah sakit, segala macam hal, engkau lebih berharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu kepadamu. Jadi kalau zuhud itu dikatakan adalah kalau seseorang ditimpa musibah, misalnya hilang uangnya, dicuri. Maka dia tidak memikirkan harta itu berlebihan, karena yang dia lebih cintai adalah bagaimana dia raih pahala dari kehilangan daripada barang itu kembali. Itu salah satu makna zuhudnya. Yunus bin Maisara menambahkan pengertian zuhud yang disampaikan oleh Abi Dzar. Beliau menambahkan bahwa yang termaksud zuhud adalah samanya pujian dan celaan ketika berada di atas kebenaran. Kalau orang itu dianggap zahid, orang yang zuhud dan mendapatkan keutamaan sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, artinya dia akan dicintai oleh Allah di dunia, dia juga akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti, maka pada saat pujian dan celaan sama-sama dianggap sama dia, ya, hal yang baik selama dia di atas kebenaran. Jadi sebagaimana dia dapat nikmat, dia pun pada saat dicoba sama Allah, dia rasa itu adalah sama saja bagi dia. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah berkata, zuhud terhadap dunia dalam riwayat di atas ditafsirkan dalam tiga hal. Yang kesemuanya adalah amalan batin atau amalan hati, bukan amalan lahiriah atau anggota badan. Bahkan Abu Sulaiman mengatakan, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud adalah amalan hati seseorang. Hasan Basri pernah ditanya tentang masalah zuhud. Maka beliau pun menekankan, yang menunjukkan lemahnya keyakinanmu, apa yang ada di sisimu berupa harta dan lainnya, lebih engkau harap daripada apa yang di sisi Allah. Artinya kalau kamu dikenal orang yang zuhud atau punya sifat zuhud, kau harus mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari janjinya lebih mulia daripada apa yang ada di sisi tanganmu atau di sisimu. Maksudnya hartamu kalaupun kau keluarkan, itu lebih kau suka daripada kau simpan. Abu Hazm, ini subhanallah kalimat yang mulia sekali dari seorang ulama tabi'in, Abu Hazm, seorang yang dikenal begitu zuhud, pada saat ditanya, apa saja hartamu? Maka dia bilang, aku memiliki dua harta yang paling berharga, yang membuatku tidak akan pernah khawatir miskin. Yang pertama, rasa yakin kepada Allah. Jadi orang yang faham masalah ini, teman-teman sekalian, bagi dia, sifat keyakinan, dia punya sifat keyakinan, ya, sifat tawakalnya, sifat ikhlasnya, semua itu dengan berharap kepada Allah SWT, itu adalah sebuah karunia yang mengalahkan seluruh harta dunia. Dan yang kedua, tidak mengharap apa yang ada di sisi manusia. Itu harta yang terbaikku. Lalu dia mengatakan, pada saat ada yang tanya, tidakkah engkau takut miskin? Karena kau tidak ada pendapatan. Dia mengatakan, iya, ya, berkata, bagaimana aku takut miskin sedangkan Allah sebagai penolongku adalah pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan apa yang ada di dalam gundukan tanah. Artinya bagaimana aku mau takut miskin? Yang menjamin aku, yang ciptakan aku, Allah yang memiliki langit dan bumi. Fudhal bin Iyad juga mengatakan, hakikat zuhud adalah ridha pada Allah Azza wa Jal. Apapun yang Allah putuskan, ridha semuanya. Selalu sangka baik. Dia mau keluar rumah, enggak jadi karena banjir, karena hujan, segala macam. Batal janji, batal transaksi, batal pernikahan. Pasti baik. Dia sangka baik sama Allah. Itu kata Fudhal bin Iyad adalah hakikat zuhudnya. Dia ridha dengan keputusan Allah. Lalu beliau mengatakan, sifat qana'ah, itulah zuhud. Merasa selalu puas dengan apa yang Allah berikan, walaupun sedikit. Itulah jiwa yang ghani atau kaya. Yaitu selalu merasa cukup. Intinya, pengertian zuhud adalah bagaimana seseorang selalu mendahulukan Allah di atas semua yang dia miliki dari dunia ini. Nabi SAW, teman-teman sekalian, selalu berdoa agar bisa terlalu zuhud di dunia. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bihi, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yakini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Artinya, ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu, dan curahkanlah rasa yakin yang sangat mendalam yang dapat meringankan berbagai musibah dunia. Ali bin Abi Thalib, teman-teman, punya statement yang sangat bagus dalam memahami makna zuhud ini. Jadi zuhud bukan berarti tadi saya bilang tinggalkan dunia lalu untuk akhirat, tidak. Tapi dia dahulukan akhirat dari dunia. Dunia tetap ada. Kita kan lihat tadi ada dua statement Ali bin Abi Thalib dengan Abdullah bin Mubarak, ya. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, siapa yang zuhud terhadap dunia, maka ia akan semakin ringan menghadapi musibah. Tentu saja ini maksudkan dengan zuhud di sini adalah tidak mengharapkan dunia itu tetap ada ketika musibah dunia itu datang. Ya. Maka ulama menanggapi statement Ali sambil mengatakan, berarti zuhud adalah bagaimana seseorang tidak meninggalkan dunia, tapi dia mendahulukan akhiratnya. Begitu juga dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, atau sebelumnya Hasan Basri pernah berkata, orang yang zuhud adalah orang yang melihat orang lain, lantas ia katakan, orang tersebut lebih baik dariku. Begitu juga dengan Wahib bin Al-Warad berkata, zuhud terhadap dunia adalah seseorang tidak berputus asa terhadap sesuatu yang luput darinya dan tidak begitu berbangga dengan nikmat yang diperolehnya. Nah, dalam arti kata, semuanya itu bagi dia dunia kalaupun hilang, itu biasa saja. Kalau dikasih pun dia selalu merasa puas dan selalu bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mubarak termasuk salah satu ulama tabi'in yang kaya raya. Beliau tampan, pintar, kaya, gitu kan? Dan selalu dikenal sebagai ahli ibadah. Kalau dibicarakan tentang zuhud, dianggap dia orang paling zuhud. Padahal dia kaya raya. Maka pernah ada seseorang bertanya kepadanya. Tepatnya yang bertanya itu adalah Fudail bin Iyad, sahabat dekatnya. Dia mengatakan, Anta ta'muruna bizzuhdi wa takallul wal balagha wa naraka ta'ti bil bada'i. Kaifa dhak? Engkau telah memerintahkan kami untuk zuhud, sederhana, dalam harta, hidup yang sepadan, atau tidak kurang, tidak lebih. Namun kami melihat engkau memiliki banyak harta. Bagaimana penjelasannya? Abdul Barak menjawab, Ya Aba Ali, innama af'alu dha li asuna wajhi wa akrim irdi wa astaina bihi ala ta'ati rabbi. Ketahuilah wahai Abu Ali, maksudnya Fudail bin Iyad sahabatnya, sesungguhnya hidupku seperti ini hanya untuk menjaga wajahku dari aib. Aku bekerja, aku tetap zuhud. Dan pekerjaan ini sampai aku karanya seperti ini bukan untuk aku jadikan sebagai target utama, tapi untuk ya menyelamatkan diriku dari minta-minta. Juga aku bekerja untuk menjaga kehormatanku, jadi orang tidak hina. Aku pun bekerja agar bisa membantuku untuk taat kepada Rabbku. Artinya semua uang ini pun aku infakkan di jalan Allah. Bukan untuk aku pakai, semuanya untuk kebutuhanku. Dan sekian banyak tentu statement yang berhubungan dengan masalah zuhud. Ya. Jadi apa yang tadi kita ambil dari Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat mendahulukan akhirat, dan juga kita sudah dengarkan beberapa statement dari para ulama tentang masalah keutamaan zuhud itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, masalah kepemimpinan. Ya. Karena beliau diangkat menjadi pemimpin. Sedikit saya mau menambahkan dari apa yang pernah kita sampaikan tentang masalah kepemimpinan. Yang pertama adalah, siapapun yang Allah berikan kedudukan menjadi pemimpin, maka semestinya dia memaksimalkan kedudukan itu untuk mengejar akhirat. Tapi kalau selain daripada itu jadi masalah buat dia. Akan menjadi penyesalan sebagaimana sudah kita singgung tadi. Dan Nabi SAW menitik beratkan kalau ada pemimpin yang adil, yang betul-betul dia tahu ini adalah tanggung jawab dia, kata Nabi SAW, Salasatun laturaddu da'watuhum, ada tiga orang yang tidak akan pernah ditolak doa-doa mereka. Al-imamul adil, yang pertama imam yang atau pemimpin yang selalu adil. Wassa'imu hatta yuftir, dan orang yang puasa sampai dia buka puasa. Wa da'watil madzlum, dan orang doanya orang yang terzalimi. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, amal seorang imam yang adil. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, ini berita gembira bagi para pemimpin kalau memang dia sudah sampai pada tingkatan itu, asal dia adil, artinya dia menjalankan dan memberikan hak masyarakatnya. Dikatakan amal seorang imam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang adil, amal seorang imam yang adil terhadap rakyatnya ya, lebih baik dan lebih utama daripada ibadah seorang ahli ibadah di tengah keluarganya selama 100 tahun atau 50 tahun. Artinya seorang pemimpin kalau sampai dia adil, dia cari keputusan satu kali saja keputusan, masih lebih mulia, kata Abu Hurairah, daripada ahli ibadah yang beribadah selama 100 tahun di tengah keluarganya atau 50 tahun dalam riwayat lain. Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat, ayah dan anaknya adalah sahabat, berkata, sehari imam adil itu, sehari bagi imam yang adil dari masa kepemimpinannya, lebih baik daripada ibadah seseorang di rumahnya 60 tahun. Masruk rahimahullah salah satu tabi'in berkata, andai kata aku memutuskan hukum dengan hak atau dengan benar sehari saja, maka itu lebih aku sukai daripada aku berperang setahun di jalan Allah. Jadi mereka-mereka ini punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, asal mereka memberikan hak masyarakat dan tidak sampai malah mengambil hak mereka. Sa'id bin Sulaiman bin Sa'id bin Thabit rahimahullah berkata, atau saya menetapkan hukum secara benar ya, satu hari lebih utama di sisi Allah daripada sholatmu sepanjang umurmu. Namun teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi tentunya, kalau betul dia kejar keutamaan ini, kemudian dia coba dalam kesehariannya menjaga istiqomah sampai selesai jabatan atau dia meninggal dunia, maka ini akan menjadi penyebab baiknya masyarakat juga. Wahab bin Munabbih berkata, apabila seorang pemimpin berkeinginan melakukan kecurangan atau telah melakukannya, maka Allah akan menimpakan kekurangan pada rakyatnya di pasar, di sawah, pada hewan ternak, bahkan segala sesuatu. Dan apabila seorang pemimpin berkeinginan melakukan kebaikan dan keadilan atau telah melakukannya, niscaya Allah akan menurunkan berkah pada penduduknya. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini ada unsur timbal balik. Masyarakatnya buruk, pemimpinnya nanti Allah kasih buruk. Tapi kalau masyarakatnya baik, pemimpin baik, maka pemimpin ini kalau ada keputusan kebaikan yang dia ingin lakukan, maka akan menyebar merata ke seluruh masyarakat. Umar bin Abdul Aziz juga berkata, masyarakat umum bisa binasa karena ulah seorang pemimpin atau orang khusus. Sementara para pemimpin tidaklah binasa karena ulah masyarakat. Berkaitan dengan itu makna firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusiban ladzina zalamu minkum khassah. Dan hati-hatilah fitnah yang tidak menimpa orang yang khusus saja di antara kalian. Al-Walid bin Hisham juga berkata, sesungguhnya rakyat akan rusak karena rusaknya pemimpin dan akan jadi baik karena baiknya pemimpin. Sufyan ats-Tsauri berkata, artinya kalau dia adil, dia segala macam, maka akan baik semuanya. Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama Mekah, pernah berkata kepada seorang khalifah, namanya Abu Ja'far al-Mansur. Dia mengatakan, aku tahu ada seseorang laki-laki yang bila ia baik, maka umat akan ikut baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah umat ini. Maka Abu Ja'far berkata, siapa yang kau maksudkan? Maka dia berkata, Sufyan berkata, engkau lah orangnya. Artinya, kalau engkau sebagai pemimpin menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, maka makmurlah semuanya. Bahkan teman-teman jauh daripada itu. Jauh lebih daripada itu. Kalau pemimpin-pemimpin memahami tentang apa yang kami sampaikan sebentar lagi ini, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Baik pahala ataupun respon yang positif di tengah-tengah lingkungan dia memimpin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah waktu jadi khalifah tahun 99 sampai 101. Awal jadi khalifah ada sebuah statement yang dia sampaikan. Dan tidak semua orang memahami pada saat itu. Ulama membahasnya setelah itu. Dia mengatakan, aku memerintahkan agar di seluruh wilayah kekuasaanku tidak boleh ada kezaliman. Maka janganlah ada yang melakukan kezaliman. Ternyata statement ini orang pikir cuma nasihat umum. Tahu gak teman-teman sekalian? Perkataan dia ini Allah berkahi dan Allah jadikan wilayahnya selalu aman. Ketahuannya 2 tahun kemudian. Di pagi hari atau di siang hari ada seseorang datang kepada seorang ulama. Dia mengeluhkan, dia mengatakan, wahai imam, sesungguhnya kambing tetangga telah memakan pohon kesayanganku. Maka kata si alim itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hari ini telah meninggal Amir Mu'minin Umar bin Abdul Aziz. Kata dia, dari mana anda bisa tahu? Ya, karena dia telah mengatakan di wilayahnya tidak boleh ada kezaliman. Bahkan selama 2 tahun itu tidak pernah ada 1 domba pun dicuri oleh serigala. Selama dia adil, dia baik, maka wilayahnya bisa jadi baik semua. Apapun yang dia mohon kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia. Tapi sayangnya tidak semua orang memahami masalah itu. Yang keempat teman-teman, manfaat dan keutamaan bersedekah. Ini sering kita ulangi. Tapi saya ingin titik beratkan poin-poin saja. Ya. Karena di sini, Sa'id bin Amir rahimahullah sangat suka bersedekah. Sangat suka bersedekah. Kita dengarkan bagaimana statement para ulama salaf tentang masalah sedekah ini. Supaya tidak lagi keraguan dalam sedekah. Jangan selalu menahan-nahan sedekah itu atau memperhitungkannya atau memperkecilkannya karena dianggap kerugian, ada sesuatu yang kurang. Padahal sebenarnya itu tidak benar semuanya. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Dan sedekah akan berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Abdul Aziz bin Umair berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Kalau kau sholat, kau akan sampai setengah perjalanan ke istana atau ke tempatnya sang pencipta Allah, raja. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja. Sholat setengah jalan, kemudian puasa membawa kamu ke depan pintu. Saya ulangi, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan, puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Ibnu Abi Al-Ja'ad berkata rahimahullah, sesungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Yahya bin Mu'ad berkata rahimahullah, tidaklah saya mengetahui satu biji yang bisa mengimbangi gunung di dunia ini kecuali sedekah. Asy-Syu'bi berkata, barang siapa yang tidak memperlihatkan bahwa dirinya lebih butuh kepada ganjaran sedekah daripada seorang fakir yang butuh kepada sedekah itu, maka dia telah membatalkan sedekahnya dan telah memukul wajahnya sendiri dengannya. Maksudnya adalah, Asy-Syu'bi ingin menitikberatkan, kalau kau sedang sedekah, kau harus tahu sebenarnya kau lebih butuh memberi ke fakir miskin daripada miskin itu butuh kepada kamu. Karena kita butuh amal itu. Al-Layth ibn Sa'ad berkata rahimahullah, barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan karena Allah. Jadi begitu ulama salaf menanamkan. Jadi kalau dia kasih sedekah ke orang, dia langsung mengatakan, karena orang ini menerima sedekahku, akhirnya nanti ditimbang di amal yang akan memberatkan amalku, aku masuk surga, maka dia punya hak lebih banyak daripada aku. Artinya dia layak untuk aku hormati, untuk aku junjung tinggi dan seterusnya. Fudhal ibn Iyad berkata rahimahullah, beliau pernah berkata kepada orang-orang yang menerima sedekahnya, mereka, waktu datang orang-orang menerima sedekah lalu sudah pergi, lalu dia berkata, mereka-mereka itu membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa diupah sedikit pun, hingga mereka meletakkan di atas timbangan amal. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Maksudnya, dia kasih bantu kerabat-kerabatnya. Memperindah jamuan untuk tamunya. Menolong seseorang yang membutuhkan. Membebaskan tawanan. Ibnu Sabil, orang terputus jalan. Orang-orang fakir miskin. Para mujahid. Dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Tapi kalau ditipu orang, bangkrut kurang. Karena dengan perkara-perkara itu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia juga akhirat. Abu Hatim berkata rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang tadi saya bilang, salah satu orang yang terkenal dengan kesolehannya, dia mengatakan bakhil itu, sifat pelit, adalah sebuah pohon di neraka. Sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Jadi di bakhil itu pohon di neraka, rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya tadi, maka niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadi ini ibarat dikasih. Bakhil itu pohon di neraka, rantingnya di dunia. Siapa yang pegang ranting dunianya, maka dia akan masuk ke neraka bersama kepelitannya itu atau kebakhilannya itu. Sebagaimana dermawan adalah sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada satu ranting-ranting itu, maka niscaya ia akan membawanya ke dalam surga. Dan surga adalah tempat orang-orang dermawan. Ya. Orang kalau sedekah, teman-teman, banyak sekali yang dia bisa dapatkan. Yang pertama, jiwanya akan suci. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Suci itu artinya tidak lagi sifat dengki, tidak lagi dendam, hilang dengan sedekah. Akan bersih hatinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah 103. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Khud min amwalim sadaqatu tuhhirum. Watuzakihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu samiun alim. Ambillah zakat atau sedekah dari sebagian harta mereka, hai Muhammad, dengan zakat atau sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah kepada Allah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Saksi bahasan kita, mensucikan jiwa. Sedekah itu juga, teman-teman sekalian, adalah naungan seseorang mukmin di hari kiamat. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya'rakun nas, maaf, hadisnya adalah kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas aw qala hatta yuhkamu bainan nas. Setiap orang di akhirat nanti akan bisa bernaung di bawah naungan sedekahnya, maksudnya tidak kena panasnya matahari, sampai manusia diadili, atau beliau bersabda hingga putusan di antara manusia ditetapkan. Ya. Abul Khair berkata, salah satu perawi, tidaklah suatu hari dilewati melainkan dia Abu Khairi, salah satu perawi hadis, dinukil dari tentang dia, tidak pernah lewat satu hari kecuali beliau bersedekah, walaupun hanya sepotong kue atau sebutir bawang. Kemudian juga kelebihan sedekah yang lain, teman-teman sekalian, sedekah bisa menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk atau su'ul khatimah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sana'i'ul ma'rufi taqi masari as-su' wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabur rabb wa silatul rahim tazidu fil umur. Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan diri dari pintu-pintu keburukan. Semua perbuatan kesolehan akan menjauhkan dari pintu keburukan. Sedekah yang tersembunyi, gak ada orang tahu, antara dia sama Allah saja, akan memadamkan amarah Rabb dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dalam sabda yang lain, inna sadaqata la tudfi ghadab Rabb wa tadfa'u an mitati su'. Ketahuilah sungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarahnya Rabb. Jadi orang sudah buat dosa, orang punya salah-salah, maka dia sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah. Allah tidak jadi menghukumnya. Dan sedekah bisa menghindarkan diri dari kematian yang buruk. Sedekah juga, teman-teman sekalian, itu akan melepaskan belenggu seseorang atau menebus dirinya dari belenggu siksaan yang bisa menyeretnya ke api neraka di hari kiamat. Disebutkan dari Nabi SAW menukil kisah dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepada kaumnya, wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahul adu fa'uthaku yadahu ila unuki wa qaddamuhu liyadribu unuka faqala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir fafada nafsahu minhum. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, dan mereka mengikat erat tangannya pada lehernya, dan mereka menghadapkannya untuk dipenggal lehernya, atau menggal lehernya. Kemudian dia mengatakan, saya akan menebus kalian dengan seluruh hartaku. Maka dengan itu dia bisa selamat. Artinya, pada hari kiamat nanti dia akan selamat dari hukuman justru karena sedekah-sedekahnya. Allah pasti akan menggantikan sedekah dan tidak ada yang luput dalam masalah itu. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Saba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan maka Allah pasti akan menggantinya dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu hari di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan Allah pasti turunkan dua malaikat. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, lapangkan rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Dan yang lain mengatakan, ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit. Juga, sedekah ini teman-teman bisa menjadi tambahan amal, ya. Pada hari kiamat, terutama kalau diletakkan pada amal jariah. Sebagaimana hadis masyhur yang sudah kita tahu. Kalau anak Adam meninggal dunia, maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah. Atau yang dia keluarkan semasa dia hidup tentunya. Dan yang terakhir adalah sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, As-sadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan sekian banyak tentu keutamaan sedekah yang mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Saya sudah pernah bedah itu tentang keajaiban sedekah tabligh akbar. Panjang lebar kita bahas dan juga masalah keajaiban istighfar. Dan saya sarankan teman-teman beli buku ini ya. Buku ini keajaiban sedekah dan istighfar. Dan ini buku sangat bagus sekali karena merincikan dalil-dalil dan juga statement para ulama salaf. Serta juga ada banyak kisah-kisah dinukil ya. Tapi mungkin saya tidak bisa sebutkan semuanya karena sudah pernah kami bedah dan kita akan masuk ke bahasan yang lain. Setelah kita sebutkan tadi, pelajaran yang pertama, pentingnya keyakinan dalam Islam. Pelajaran yang kedua, keutamaan zuhud di dunia. Kemudian pelajaran yang ketiga, kedudukan pemimpin dalam Islam. Ya. Kemudian kedudukan yang keempat atau manfaat yang keempat adalah keutamaan sedekah dan manfaatnya. Kemudian sekarang kita masuk yang kelima adalah keutamaan orang yang memiliki ilmu, kemudian dia mengamalkannya. Dan ini diambil daripada perbuatan Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam, salah satu yang dinukil dari beliau adalah bagaimana beliau sibuk menuntut ilmu dari Nabi SAW dan kemudian mempraktikkan dalam hidupnya. Dan ini tentunya hal yang sangat ditekankan dalam agama. Sampai Imam Bukhari rahimahullah mengkhususkan bab ya, berilmu sebelum beramal. Ini dibutuhkan, makanya teman-teman perlu meluangkan waktu untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan ilmu itu nanti akan memandu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan agama. Kita akan bacakan teman-teman beberapa hal yang berhubungan dengan masalah kedudukan ilmu itu sendiri. Yang pertama, orang yang berilmu itu akan membawa dirinya, si pemilik ilmu itu, kepada khusyuk dan tunduk kepada Allah. Sehingga dia lebih mengenal Tuhannya dengan ilmu syar'i. Dan tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah kecuali dengan ilmu. Tanpa hadir di majelis ilmu, tanpa belajar, maka tidak akan pernah mengenal Tuhannya Allah. Maka juga tidak akan pernah tunduk kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama. Artinya sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah dengan lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan juga akan terus bertambah sifat takutnya. Yang dari tafsir Ibnu Katsir tentunya. Para ulama mengatakan, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah dengan dia belajar ilmu agama, maka dia tentu orang yang lebih atau orang yang paling takut kepada Allah. Ini yang pertama yang bisa diambil tentang masalah takutnya, ya. Muncul rasa takutnya kepada Allah karena ilmunya. Kemudian yang kedua, keutamaan menuntut ilmu ini tergabungkan dalam satu hadis. Banyak sekali keutamaannya. Saya ringkaskan saja, langsung saya terjemahkan karena ada bahasa Arab cukup panjang. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, teman-teman keluar dari rumah, ya, menuju ke sebuah masjid kayak ini misalnya, atau sebuah majelis ilmu, atau pergi ke kampus kalau kita sekarang sekolah-sekolah formal, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju ke surga. Ya, karena dia sudah faham, oh ternyata ke surga itu harus beramal ini, beramal itu, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada dalam air. Semuanya memohon ampun. Berapa banyak ikan di lautan, berapa banyak jumlah malaikat, semua memohon ampun untuk orang-orang yang belajar ilmu agama ini. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu agama dibandingkan ahli ibadah, kata Nabi SAW, adalah seperti perbandingan bulan di malam Badr, ya, kayak kita sekarang di malam-malam Ayyamul Bid ini sangat terang bulan, dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ibnu Qayyim menanggapi mengatakan, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah cukup untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi kalau kemuliaan dunia dan akhirat bisa didapatkan, senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmulah syarat itu bisa mencapainya, atau seseorang akan mendapatkan. Yang ketiga teman-teman, orang kalau berilmu, itu berarti tanda kebaikan yang Allah kasih ke dia, sehingga dia bisa terapkan dalam hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka pasti Allah akan berikan dia ilmu dalam agama. Saya tutup di poin ini dengan sebuah hadis yang mulia, yang kata Nabi SAW, permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagikan gaith. Gaith itu hujan yang bermanfaat. Jadi perumpamaan ilmu agama ini seperti hujan yang lebat, bermanfaat. Yang kalau ada orang datang di majelis ilmu lalu dia ingin mendapatkannya, Nabi SAW memberikan gambaran yang mengenai tanah. Tanah ini maksudnya para penuntut ilmu itu. Maka ada tanah yang baik, yang bisa menyerap air. Begitu dia dengar, dia terima, dia amalkan. Sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Banyak manfaatnya. Buat dia terapkan, buat diajarkan pada orang lain juga. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib. Ajadib itu maksudnya tanah yang bisa menampung air karena keras, tapi dia tidak bisa menyerap ke dalamnya. Cuma bisa menampung. Tapi ini juga kata Nabi SAW, genangan airnya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan ini yang dimaksud adalah sehingga manusia dapat minum dari tanah itu. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya. Ya. Juga manusia bisa mengaliri pertaniannya dengan air tersebut. Ini perumpamaan orang yang belajar ilmu, tapi dia cuma ambil buat dirinya sendiri. Ya. Atau mungkin dia tidak terlalu memahaminya, tapi dia hadir di majelis ilmu. Ini Nabi SAW perumpamakan seperti tanah, tapi tidak bisa menyerap air. Gitu kan. Dia tidak punya karya tulis, dia tidak menghafal, dia tidak isi pengajian. Ya sudah, tapi tetap karena dia belajar ilmu agama, tetap dia seperti tanah yang menampung air. Tetap kalau ada orang bertanya sama dia hukum, dia bisa jawab. Dan ada tanah yang ketiga, kata Nabi SAW adalah tanah ki'an. Yaitu tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Dan ini permisalan orang yang memahami agama bermaksud baginya, maaf. Ini permisalan adalah orang-orang yang tidak ya, mau mengambil ilmu agama yang telah Allah utus aku karenanya. Jadi artinya di sini teman-teman, menuntut ilmu itu sangat besar sekali manfaatnya dan nanti dia akan menjadi pengawas kita untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak akan mungkin Sa'id bin Amir radhiyallahu sampai pada titik dia bisa mengamalkan tadi bersedekah sampai betul-betul luar biasa dia bersedekah itu ya, sampai dia menjadi seorang zahid ya, orang yang sangat mendahulukan akhirat kecuali dengan ilmu yang luas. Kemudian yang keenam ya, keutamaan tawadhu, merendah. Bagaimana dia merendah radhiyallahu anhu pada saat datang ke sana, dia termasuk daftar orang yang miskin ya, pakaiannya juga tidak terlalu banyak ya, kemudian sederhana, dia makan dengan makanan yang pokok yang dasar ya. Saya akan jelaskan masalah tawadhu teman-teman beberapa statement ulama saja. Urwa bin Al-Warid berkata, tawadhu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan. Setiap nikmat pasti ada yang merasa iri kecuali sifat tawadhu. Jadi kalau kita punya nikmat apapun, ketampanan, kecantikan, kepintaran, harta, anak, pasangan hidup, semua bisa dicemburui oleh orang. Kecuali kalau kita punya sifat tawadhu, itu orang lain tidak akan cemburu. Ya. Tawadhu menjauhkan diri dari penyakit hati, sebab ia merasa bahwa segala sesuatu sudah cukup dan sudah menjadi yang terbaik untuknya. Sehingga ia terus berusaha jika menginginkan sesuatu dalam rangka untuk beribadah dan mencari ridho Allah. Jadi orang yang tawadhu selalu merasa semua cukup. Tidak ada sesuatu yang dia butuhkan lebih. Kalau ada orang lebih tampan, lebih cantik, maka dia menganggap itu nikmat yang Allah berikan. Sudah, dia nikmati apa yang dia miliki. Dia dengan merendah, atau dia punya kelebihan, dia tidak akan menjatuhkan orang lain. Karena dia anggap ini adalah sebuah amanah yang Allah pikulkan kepada dia. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, puncak dari tawadhu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah. Sampai-sampai engkau bisa mengucapkan bahwasanya dia lebih mulia atau engkau lebih mulia daripada aku. Jadi kalau sampai pada tingkat kita lihat ada orang lebih sedikit, lebih kurang fisiknya, paras wajahnya, pendidikannya, hartanya, apalah. Kemudian kita mengatakan pada dia, kau lebih mulia daripada saya. Ini menurut Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Imam Syafi'i berkata tentang masalah tawadhu, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Karena tawadhu. Dia punya kedudukan. Kadang-kadang orang tidak tahu kalau tidak perkenalkan diri. Gitu kan. Dan orang yang paling mulia yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Ini maksudnya tawadhu. Hasan Basri berkata, tahukah kamu apa itu tawadhu? Maka orang-orang terdiam. Beliau mengatakan tawadhu adalah engkau keluar dari rumahmu. Kemudian engkau menemui siapapun dari kaum muslimin, lalu engkau merasa bahwasanya ia lebih mulia darimu. Berarti kita merendah, gitu kan? Ini pernah saya sampaikan juga ada statement yang lain, kata sebagian ulama salaf, kalau kau lihat orang lebih tua, maka bilanglah pada dirimu, dia lebih banyak amalnya. Kalau kau lihat orang lebih muda, kau katakan dia lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu tawadhu. Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, kami dapatkan kemuliaan itu datang dari sifat takwa dan qana'ah. Kalau mau mulia, kita selalu patuh pada Allah. Takwa dan qana'ah, selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Karena yakin kepada Allah. Dan kedudukan mulia didapatkan dalam tawadhu. Artinya untuk meningkatkan kualitas ya, daripada takwa tadi dan juga qana'ah, itu didapatkan dari sifat tawadhu. Yahya bin Ma'in berkata rahimahullah, ini ahli hadis, sahabat dekatnya Imam Ahmad. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang semisal Imam Ahmad. Aku telah bersahabat dengannya selama 50 tahun. Namun belum pernah sama sekali aku menemukan dia menyombongkan diri terhadap kebaikan yang ia miliki. Dan Ziyad An-Numari berkata, orang yang zuhud namun tidak memiliki sifat tawadhu adalah seperti orang atau seperti pohon yang tidak berbuah. Atau seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya teman-teman sekalian, sifat tawadhu atau merendah tadi yang membuat kita tidak menganggap remeh orang lain adalah bagian daripada agama kita. Nah, ini termasuk yang menonjol dari tokoh kita Sa'id bin Amir radhiyallahu anhum. Selanjutnya teman-teman, yang ketujuh adalah keutamaan surga, terutama tentang masalah bidadari tadi yang menjadi motivasi oleh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Dan ini ada sebuah buku yang saya lihat, sebenarnya buku ini tebal sekali ya asalnya, tapi setelah saya lihat ini adalah mukhtasar, diringkaskan gitu, tentang buku Ibnu Qayyim rahimahullah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya, penunjuk jiwa kepada negeri yang membawa pada kegembiraan, maksudnya akhirat ya. Di sini judulnya kemegahan dan keindahan surga serta para penghuninya, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Buku ini ya, sebenarnya buku ini tebal dasarnya, tapi buku ini setelah saya lihat ternyata memiliki banyak sekali hal yang mungkin kita butuhkan dalam tema kita pada hari ini. Dimulai daripada sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus bidadari yang menjadi motivasi bagi Sa'id bin Amir? Kenapa dia pada saat nasihati istrinya, saya tidak ingin ya berhenti bersedekah ini, akhirnya aku kehilangan bidadari ya, dan aku hanya mendapatkan kamu saja, dan seterusnya lah, gitu kan. Dan selalu kalau ditanya kenapa kau bersedekah, jawabannya selalu masalah bidadari, gitu kan. Apa sebabnya? Dan juga sebagian salafus saleh teman-teman, pada saat mereka masuk di medan jihad, maka selalu yang disebutkan adalah bidadarinya yang dijanjikan. Apa kelebihan para bidadari ini? Yang pertama yang saya temukan dalam buku Ibnu Qayyim rahimahullah ini adalah Allah menyebutkan mereka seperti, sebagai pasangan-pasangan yang disucikan. Dan makna disucikan adalah mereka belum pernah disentuh oleh siapapun, bahkan belum pernah dilihat oleh mata-mata ya, yang memang menginginkannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Saksi bahasan kita, أزواج مطهرة. Dan sampaikan hai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka sudah beriman sama Allah, mereka kemudian menerapkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Atau amal saleh namanya, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka selalu berkata, inilah rezeki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya. Maksudnya non-stop ada terus rezeki tersebut. Mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan, dan mereka kekal di dalamnya ya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah memang di dunia akan ditemukan atau tidak pasangan yang kita menikah dengannya belum pernah disentuh oleh lawan jenis, gitu kan. Itu mungkin apalagi di zaman sekarang sangat jarang, gitu kan. Atau mungkin bisa dikatakan tidak ada. Tapi ciri ahli surga, bidadari surga yang memang wajar menjadi target setiap mukmin pada saat dia ingin meninggal mati syahid atau ingin beribadah adalah mendapatkan pasangan yang disucikan, artinya tidak pernah disentuh, tidak pernah dilihat oleh jin atau manusia. Yang kedua, disebutkan cirinya adalah mereka diberikan julukan dengan hurun ain. Nanti kita jelaskan makna hurun ain. Berakhir daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wazawwajnahum bihurin ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhukuna fiha al-mauta illa mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, patuh pada Tuhannya, berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata-mata air surga. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadap-hadapan. Pakaiannya bagus, semua tanaman rimbun di depannya, penuh dengan buah-buahan. Demikian pula, kami berikan kepada mereka pasangan dari bidadari yang bermata indah. Allah yang sebutkan tentang cirinya. Kalau kita pernah melihat mata seseorang yang indah dan kita tertarik, teman-teman, itu hanya bagian kecil daripada mata-mata yang dimiliki oleh para bidadari yang Allah sebutkan memang di ayat lain, mata mereka jelita. Makna jelita adalah besar, bola matanya yang putih-putih sekali, yang hitamnya hitam pekat, dipenuhi dengan bulu mata yang lebat dengan alis yang tebal. Itu makna daripada memiliki mata yang indah. Kata Allah SWT, demikian kami berikan kepada mereka pasangan dari hurun'in. Makna hurun'in adalah orang yang memiliki mata yang indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dan dengan aman dan tentram. Artinya selalu saja bisa minta setiap saat tanpa ada berhenti. Mereka tidak akan merasakan mati dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Ad-Dukhan tadi 51-56. Di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menggabungkan untuk mereka tempat tinggal yang baik dan keamanan di dalamnya dari segala hal yang tidak diinginkan. Ya, tidak ada gangguan. Berisi buah-buahan dan sungai, pakaian bagus, perlakuan baik, sebagian bertemu dengan sebagian yang lain, kenikmatan sempurna dengan bidadari-bidadari. Segala macam buah-buahan yang mereka minta tersedia. Di samping itu jaminan tidak pernah terputus, tidak berefek samping, dan tidak membahayakan. Dan setiap sebagai penutup, Allah menyatakan bahwa di sana mereka tidak akan pernah mati. Bahkan dipastikan teman-teman, Ibnu Qayyim mengangkat sebuah bab di sini, di surga orang tidak akan tidur. Ya, tidak akan tidur. Jadi selamanya merasakan kenikmatan. Dan bisa diambil makna hurun in dalam ayat, al-hur jamak daripada al-haura, yaitu gadis muda yang elok, indah, putih, dan dengan hitam mata yang sangat hitam. Itu Allah juga sebutkan dalam surah Dukhan ayat 54, وَزَوَجْنَهُمْ بِحُورٍ إِنْ, dan kami nikahkan mereka dengan pasangan bidadari yang bermata indah tadi. Yang ketiga, yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ciri mereka. Mereka itu dikatakan seperti yakut dan marjan. Ya. Permata yang sangat indah yang berasal dari dasar lautan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 56-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan hanya kepada suami mereka saja. Ini ciri yang ketiga, maaf. Mereka tidak pernah matanya liar melihat laki-laki lain. Ya. Dan ini kita mau cari wanita begini di mana di dunia, gitu kan? Jadi memang di akhirat dijamin oleh Allah SWT. Dan perlu digarisbawahi, wanita dunia dilahirkan melalui proses biologis. Tapi di hurun'in, bidadari di surga itu diciptakan oleh Allah langsung jadi. Diciptakan secara langsung. Makanya Allah gambarkan mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ciri yang ketiga, jadi selain mereka adalah bermata jeli atau jelita, bidadari itu membatasi pandangan hanya kepada suaminya saja, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhan kalian berdua yang manakah yang kalian dustakan? Seakan-akan mereka itu adalah permata yakut dan marjan. Dan ini kelebihan yang keempat. Permata yakut dan marjan, kata ulama, adalah dua buah permata yang ditemukan di air, dan permata ini kalau dikeluarkan pun, walaupun dia sudah sekian lama di air, tidak berpengaruh. Warnanya tetap sama. Baik dalam air bisa kelihatan jelas, di luar air pun kelihatan jelas. Gitu kan? Maka ini digambarkan seperti itu. Sehingga mereka dalam setiap keadaan selalu indah nampaknya. Gitu. Yang kelima, Allah menyebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 72, ciri mereka adalah mereka selalu terjaga di dalam kema-kema. Hurum maksuratum fil khiyam. Bidadari-bidadari yang terjaga di dalam kema-kema. Makna terjaga adalah mereka sudah tidak membutuhkan lagi di luar ruangan mereka karena Allah sudah penuhi semua kebutuhannya. Sehingga terdukunglah tadi ayat yang sebelumnya kalau mereka tidak akan interaksi sama jin dan manusia. Jadi pastikan istri dari bidadari tidak akan pernah interaksi kecuali sama suaminya saja. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Yang keenam, Allah menyebutkan mereka dengan wanita yang baik-baik, artinya santun, ramah, ya, semua sifat yang baik ada pada mereka. Penghibur, itu disebutkan dengan khairatun hisan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 70 Allah mengatakan fihinna khairatun hisan. Dan di dalam surga itu terdapat bidara-bidara yang sangat baik, santun, ramah, ditambah lagi cantik jelita. Yang ketujuh, mereka diciptakan secara langsung tanpa melalui proses biologis. Gak ada dari sperma yang bau, sel telur, proses ini dan itu, keluar kotoran dari badannya, gak ada semuanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Waqi'ah, inna ansya'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami benar-benar menciptakan bidadari-bidadari itu dengan cara langsung, ciptaan baru. Langsung diciptakan begitu utuh, besar, sudah bisa bertugas. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, kelebihan yang ke-8, mereka selalu dalam kondisi perawan. Artinya begitu digauli oleh suaminya pun di surga akan kembali perawan lagi. Allah mengatakan di ayat selanjutnya tadi, Al-Waqi'ah ayat 35, ayat 36-nya, faja'annahunna abkara. Kami jadikan mereka semuanya perawan-perawan. Dijelaskan dalam hadis, setiap kali digauli oleh suaminya, dia akan kembali perawan lagi. Dan seterusnya. Bahkan dalam surah Al-Waqi'ah disebutkan tafsir makna tentang ahli surga, fi syugulin fakihun, mereka sibuk ya di surga itu, maknanya kata ulama tafsir adalah mereka sibuk dari perawan ke perawan itu. Ya, maksudnya sibuk ya dengan perawan-perawan dari bidadari, kemudian mereka gauli kembali lagi perawan dan seterusnya. Begitu terulang. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Kelebihan yang ke-8. Yang ke-9, Allah menyanjutkan di ayat 37 Al-Waqi'ah, uruban atroba. Uruban atroba artinya penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Tidak akan bertambah, tidak berkurang umurnya. Dan semua bidadari akan sama umurnya. Yang dimaksud di sini adalah penuh dengan cinta, artinya selalu saja ingin berkorban loyalitas kepada pasangannya. Makna lain kata ulama adalah tidak akan pernah beralih ke laki-laki lain. Dan Allah bilang penutupan ayat 38-nya, li ashabil yamin. Itu Allah siapkan untuk orang-orang yang mengikuti golongan kanan atau orang-orang yang beriman. Yang ke-10, Allah sebutkan juga mereka memiliki badan-badan yang indah. Ini Al-Quran menceritakan masalah itu. Dan berisi. Allah sebutkan dalam surah An-Naba ayat 31-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza, hadaika wa anaba wa qawa'iba atraba. Ini saksi bahasanya qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis yang badannya berisi serta umurnya sebaya. Al-qawa'ib jamak daripada ka'ib, yaitu gadis belia yang badannya baru tumbuh dan berisi. Imam Bukhari juga meriwayatkan, ini kelebihan yang ke-11. Kata Nabi SAW, la gudwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairu minad dunya wa ma fiha. Keberangkatan pada pagi hari dan sore hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Walaqabu qausi ahadikum aw mawdi'i qaidihi ya'ni sautahu minal jannati khairu minad dunya wa ma fiha. Ketahuilah bahwasanya busur seseorang di antara kalian dan tempat cemetinya di surga adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian dikatakan, walau ittala'at imra'atun min nisa'i ahli jannah, kalau seandainya salah satu wanita ahli surga melihat ke bumi ini, ilal ard, lamala'at ma bainahuma riha. Maka ini kelebihan yang ke-11, maka akan tersebar bau wanginya di seluruh langit dan bumi. Yang ke-12, wala adha'at ma bainahuma, dan juga dengan datangnya dia maka akan memberikan cahaya yang sangat terang di antara langit dan bumi. Yang ke-13, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha, dan ketahuilah kerudung yang ada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan ini semua disebutkan keutamaannya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan bidukannya adalah yang ke-14, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kata Nabi, wajah orang-orang gelombang pertama yang masuk surga seperti rembulan di malam purnama. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian mereka disusul oleh orang-orang seperti bintang paling terang di langit. Setiap orang dari mereka mempunyai dua istri yang bagian dalam betisnya terlihat dari balik dagingnya karena keindahannya. Dan di surga tidak ada bujangan. Ya, maknanya adalah yang belum sempat menikah dunia Allah akan kasih dari bidadari di surga kalau laki-laki, kalau perempuan akan dinikahkan dengan salah satu ahli surga sebagaimana dirincikan oleh para ulama. Jadi ini sebenarnya bukan sedang menceritakan hal-hal yang negatif, tapi bagaimana kita memang menjelaskan apa adanya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini disebutkan banyak sekali kelebihannya. Mungkin bisa lebih daripada 20 atau 25 kelebihan. Ada nyanyiannya dengan suara yang merdu, ya, ada kulit yang sangat bersih, ya, sampai Nabi SAW mengatakan kalau seandainya ahli surga ya melihat ke pipi istrinya maka dia bisa bercermin karena bersihnya, ya. Dan sekian banyak keutamaan tentu yang disebutkan tentang masalah ini, dan ini sudah cukup sebenarnya untuk memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berjuang, gitu kan, untuk berjuang. Dan ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih ada satu lagi teman-teman sekalian, penutupan adalah masalah itsar. Tapi ini saya ringkaskan saja karena waktu asar sudah masuk. Itsar adalah mendahulukan orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji penduduk Madinah yang selalu berithar kepada muhajirin. Sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr, وَيُؤْثِرُونَ لَنْفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَصًا. Dan mereka para penduduk Madinah memaksakan diri untuk mendahulukan penduduk Mekah yang datang, saudara-saudara mereka, walaupun mereka butuh itu. Dari 80, ya, kurang lebih penduduk Mekah, maaf, dari 70 penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, karena mereka 153 orang, 83 orang ada di Ethiopia. Itu semuanya pada saat hijrah ke Madinah, Nabi SAW mengatakan, ini saudara kalian, hijrah dari Mekah, mereka tidak punya apa-apa, maka hormatilah mereka. Maka tidak ada satu masyarakat Madinah Ansar pun, kecuali mereka berebut untuk meletakkan saudaranya muhajir ini di dalam rumahnya. Bahkan banyak di antara mereka memberikan rumahnya yang berada di dekat Masjid Nabawi, lalu dia pindah jauh dari Masjid Nabawi hanya untuk mendahulukan saudaranya. Ada di antara mereka bahkan, dan sudah kita tahu masyhur kisahnya, Sa'ad radhiyallahu anhu yang menawarkan salah satu istrinya kepada Abdurrahman ibn Auf, sahabat dekatnya. Dia ceraikan lalu dinikahi oleh sahabatnya. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang mereka lakukan. Dan ini dicontohkan oleh Sa'id ibn Amir radhiyallahu anhu pada saat dia mendahulukan, pada saat dia sudah keluarkan kebutuhan pokoknya, lalu dia dahulukan orang lain daripada dia menabung demi untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu. Ya Allahu a'lam. Begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.